Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat yang mulia ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia, baik di langit, di bumi, ataupun di kedalaman lautan. Zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang tidak ada sekutu baginya dalam segala hal, zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita agar bertambah dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana Allah telah memberikan salam kepada beliau juga bersama dengan malaikat-malaikatnya. Juga sebagai balas jasa di mana beliau menghabiskan 23 tahun dari masa umurnya, 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, penyamun, penyihir, dan segala macam julukan buruk diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah. Dan kita tahu bagaimana beratnya kalau seseorang diusir dari kampung halaman, tapi beliau bersabar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 10 tahun fase Madinah, semuanya dengan dakwah dan jihad, sampai akhirnya turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, juga nikmatku pada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar juga seorang muslim kalau selalu memberikan salawat dan taslim kepada beliau dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, setelah libur yang panjang dari taklim selama Ramadan karena adanya kegiatan tarawih, dan juga setelah Idul Fitri karena berada di pertengahan bulan, dan dua pekan dari bulan Juli kemarin masih banyak teman-teman yang mudik, maka ini pertemuan pertama kita melanjutkan bahasan Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bahkan menggantinya dengan amal saleh, serta memberkahi sisa umur kita ini agar semua dalam ketaatan kepadanya, serta selalu mengikhlaskan niat kita dalam segala amal yang kita kerjakan sehingga bisa menjadi amal yang berat di timbangan nanti hari kiamat. Juga kita berdoa tidak lupa untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, di Palestina yang ditindas oleh orang-orang Yahudi, di Irak, di Yaman, di Syria, di Myanmar, dimanapun mereka berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka semua kemenangan, juga memuliakan agama Islam ini di tangan mereka dan mempartisipasikan kita bersama mereka, baik dengan doa-doa kita, dengan harta, juga jiwa kita. Juga tidak luput kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditutup dengan husnul khatimah, dan juga di akhirat kita masuk surga tanpa hisab. Melanjutkan tema bahasan dosa-dosa besar, dan yang terakhir dosa besar kita, dan mungkin kalau teman-teman yang sudah ikutin di YouTube atau di web, adalah dosa besar yang saya berikan judul waktu itu, menolak hasil sumpah dari saudaranya muslim. Jadi kalau ada saudara muslim mengatakan, demi Allah saya tidak melakukan, atau demi Allah saya begini dan begitu, setelah sumpah itu orang yang sedang diajak berbicara memiliki kewajiban untuk menerima jawabannya. Kalau dia dusta, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah berani menggunakan nama Allah, berarti berurusan sama Allah langsung. Ini bukan berurusan kepada polisi, pemerintah, atau orang yang bisa menghilangkan ya jabatan atau harta dia, tapi dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dan kalau dia benar, maka dia lebih layak untuk didukung tentunya. Orang yang menolak setelah sumpah saudaranya itu, maka termasuk bagian dari dosa besar. Tentu kalau mau lebih jauh, bisa kembali mereview mendengarkan dosa besar itu. Untuk sementara di YouTube sedang diangkat, ditulis dosa besar ke-98. Tapi saya sama teman-teman tim lagi coba memperbaikin, mereview kembali kira-kira urutan dosa besar keberapa itu. Makanya malam ini saya tidak sebutkan urutannya, Saya hanya mengatakan lanjutan dosa besar setelah itu. Kalau sesuai dengan urutan YouTube sekarang 99, dosa besar ke-99. Dan saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendownload, apalagi itu gratis. Coba ikutin dari awal dosa besar 1 sampai malam ini yang kita bahas. Makin sering diulang ilmu itu, maka makin berbekas. Dan makin berbekas ilmu, otomatis iman kita juga makin kental, makin terasa. Dan juga kita makin mudah untuk mengamalkan insya Allah. Dosa besar yang malam ini kita bahas adalah pelit dan kikir, bakhil. Ada satu pemicu yang saya anggap ini pemicu munculnya pelit nih. Pemicu ini sebenarnya menjadi dasar sekali. Sering saya dengar ada orang bilang pangkal kaya itu menabung, sehingga setiap orang berpikir kapan rekening dia yang 1 juta menjadi 2 juta dan dia sibuk terus menambahnya, menabung dari 1 juta menjadi 10 juta, kapan 10 juta menjadi 100 juta, 100 juta kapan menjadi 1 miliar dan seterusnya. Pada saat dia lagi asyik mengumpulkan, menabung hartanya itu, dia lupa kalau ada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk Allah di harta yang sedang dia kumpulkan, karena datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya orang kalau menabung maka sulit untuk mengeluarkan, karena bentrok antara menyimpan dengan mengeluarkan kan. Sementara di dalam agama kita, saya pribadi ya, pribadi, mungkin keterbatasan ilmu saya, Allahu a'lam, kalau teman-teman dapat dalilnya silahkan disampaikan ke saya. Dan juga saya sekalian sampaikan di sini, apapun yang Anda temukan di ceramah-ceramah saya, kalau Anda melihat itu bertolak belakang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada firman Allah, tolong disampaikan. Saya manusia biasa, bisa salah gitu. Menurut saya, orang-orang yang menganggap bahwasanya menabung pangkal kaya itu keliru. Tetapi yang benar, agama kita ajarkan berinfak, keluarkan di jalan Allah, itu baru pangkal kaya. Karena banyak sekali janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya firmannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan di jalannya, jalan Allah, fahuwa yukhlif, kata-kata yukhlif, dia Allah akan ya menggantikannya, akan menggantikannya. Dan ulama menghubungkan antara penggantian Allah ini dengan yang kita keluarkan dengan ayat lain, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberikan balasan kepada seseorang tidak ada hisabnya, enggak ada hitung-hitungannya. Jadi kita keluarkan 1 juta untuk fakir miskin, Allah enggak balas 1 juta lagi, enggak. Allah balas berlipat-lipat, mungkin bisa ratusan juta datang. Mungkin dapat proyek, mungkin dapat begini, mungkin dapat warisan, mungkin segala macam hal. Terbuka jalan-jalan gitu kan. Yang tiba-tiba kita dapatkan berlipat dari apa yang kita keluarkan. Itu pasti terjadi. Setiap amal soleh yang kita kerjakan, saudaraku, maka pastikan efek balasannya besar, karena Allah enggak pernah balas seperti itu. Kita kalau berdoa minta misalnya dibukakan pintu rezeki, itu pada saat Allah ijabah, Allah enggak buka saja. Misal target kita dalam hati supaya dibukain dapat kerjaan, atau dibukain supaya dagangan kita laku, atau misalnya kita minta agar menjadi orang kaya, nanti Allah SWT pada saat ijabah itu kita dikasih keturunan yang banyak, dikasih kesehatan. Enggak pernah minta satu, Allah kasih satu, pasti dikasih banyak. Asal sabarin aja tuh prosesnya. Jangan 1-2 hari berdoa mau minta dapat miliaran. Sabar, nikmatin prosesnya. Semua punya proses. Bukankah saya pernah jelaskan, kalau antum lagi lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Bagaimana? Secara sistem yang telah Allah ciptakan, kita akan dapat makanan, dikunyah dulu, setelah dikunyah, ya kan? Kemudian ditelan, diproses oleh usus, baru laparnya hilang. Ada proses. Begitu pula pada saat kita sakit, banyak orang tidak sabar, baru berdoa sama Allah sebentar, terus kemudian dianggap Allah enggak sembuhin saya. Sabar. Salah satu tanda doa kita diijabah, Allah pandu kita ke dokter yang cocok, resep yang cocok, ada dosisnya. Minum sebulan ya, minum 2 minggu ya, minum sampai habis 40 hari, minum. Itu prosesnya, nanti sembuh. Dan dalam proses itu, Allah subhanahu wa ta'ala terus lipat gandakan pahala kita. Karena dalam masalah, masih dalam cobaan gitu kan. Jadi balasan dari perbuatan baik itu luar biasa. Efeknya lu besar. Sama halnya, kalau Anda yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah kita ini masih berpikir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sampaikan setelah ini menjadi penyebab Anda berhenti. Fahamilah saudaraku, dosa itu, efek jerah yang datang dari perbuatan kita lakukan itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal, ada orang mencuri uang 1 juta. Efek jerahnya pasti ada. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada efek jerah. Mukul akan dipukul, menggibah akan digibah, akan datang. Tapi efek jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri 1 juta, nanti Allah gak ambil 1 juta dari dia. Bukan 1 juta hilang dari dompetnya, bukan 1 juta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta yang dia curi itu. Dia gunjing sekarang 1 orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit ya. Variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya, menunya lah ya. Menunya yang halal itu banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta 1, Allah kasih 10 macam. Silakan Anda kembali ke materi saya, dahsyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu 2,5 jam ceramah tentang masalah dahsyatnya doa, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta 1, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa, efek jerahnya besar, saudaraku. Dan variabelnya sedikit, yang haram itu sedikit sebenarnya, sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari babi haram dengan hewan bertaring haram, baik, itu variabelnya. Yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring kalau di darat, semua yang bertaring tidak bertaring di air lebih banyak. Jadi itemnya itu lebih banyak yang halal, yang haram lebih sedikit. Ini efek balasannya besar. Udah makan yang halal kenyang, dapat pahala kena nikmatin yang halal. Ini udah makannya haram, dapat dosa, juga buruk buat kesehatan. Dan efek jerahnya berbahaya tuh. Orang kalau minum racun segelas, ikhwani dan akhwat rahiman rahimakumullah, orang minum racun segelas, kena racunnya segelas saja, apakah segelas racun itu bisa dibersihkan dengan segelas susu? Hah? Ini masih hidup gak ini? Gak bisa. Kita mungkin harus minum 1000 gelas susu untuk hilangin 1 gelas racun tuh. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat. Karena apa ya, itemnya sedikit, efek jerahnya besar, ngapain? Orang duduk pacaran, buang-buang waktu, dia rasakan ada kenikmatan, karena dosa pasti ada kenikmatannya. Tetapi permasalahannya, efek jerahnya, orang pacaran 3 jam, hukumannya nanti sakit 2 bulan tuh. Lebih berat gitu. Lalu ngapain buat dosa itu? Dan juga, di garis bawahi poin ini ya, ini sering saya bahasakan. Tapi ini saya ulangi mungkin karena cukup lama kita libur kemarin. Ikhwani, orang berbuat amal soleh itu ada kenikmatannya. Orang buat dosa ada kenikmatannya. Tapi 2 kenikmatan ini mustahil bersatu, gak bisa. Antum kalau merasakan nikmatnya ibadah, dan itu dengan cara ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan, gak bisa enggak. Kalau antum tidak paksakan sholat malam, mulai nanti malam, bunyiin jam beker, atur sejadahnya, bubuhi minyak wangi, paksain diri bangun, mustahil. Sampai mati antum tidak akan sholat malam. Karena syaitan gak mau kita ibadah. harus dipaksakan tuh. Kalau kita tidak paksakan jalan ke rak buku kita di rumah yang kita taruh Al-Quran, paksakan jalan ke sana, ngambil Qurannya, paksakan baca selembar sehari, tidak bakal dibaca sampai kita meninggal. Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu. Mereka cuma mengenang, oh itu Quran nenek dan kakek saya. Gak bisa kalau gak dipaksain. Ibadah yang dipaksakan, Allah gunakan kata-kata paksa dalam Al-Quran ini ya, tanda kutip bahasa saya ini ya. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami, kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita biasakan paksakan diri, sesuatu yang dipaksakan di awalnya, itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia kebaikan, maka akan baik tuh. Kita kalau biasakan diri puasa Senin Kamis, atau biasakan diri untuk azan langsung ke masjid, coba biarin bergulir tuh. Nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, kita gak enak lagi kalau gak kerjain gitu. Karena kenikmatannya sudah muncul. Kalau ada orang yang setiap azan ke masjid, sebulan aja misalnya dijaga sama dia, nanti gak enak tuh, sekali aja terlambat satu rakaat masbuk, apalagi kalau ketinggalan sholat berjamaah, itu luar biasa penyesalannya, seperti sebuah gunung yang berat. Dari ini yang kata Nabi SAW, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil, pelanggaran kecil sebenarnya, seperti gunung yang besar di atas punggungnya, berat rasanya, menyesal, kenapa ya gitu. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, dianggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini. Kecil bagi dia. Nah, kenikmatan ibadah itu akan ada dengan cara antum harus paksain ibadah itu. Gak bisa. Ikhwani, berhenti. Berhenti membuka peluang buat syaitan, jin, dan manusia yang terus membisikkan, nantilah, gampanglah, kamu alim ya, berubah ya, sok alim, dan segala macam istilah. Habis sudah masalahnya itu. Saatnya kita hijrah. Sampai kapan kita mau dengar syaitan-syaitan ini semuanya? Jangan sampai nanti ajal mati baru antum nyesel. Penyesalan di belakang loh. Kalau antum meninggal dalam kondisi ada sholat yang ketinggalan, luar biasa nyesalnya itu. Kalau kita meninggal dalam kondisi tabungan kita penuh, gak sempat disodakain, pastikan demi Allah antum akan nyesal. Kenapa dulu saya gak bangun masjid ya? Kenapa dulu saya gak begini ya? Kenapa dulu saya gak begitu ya? Terus itu gitu kan? Kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat juga ada. Kenikmatan maksiat ini, kalau orang maksimal di situ, atau orang maksimal di sini ya, kalau ada orang ibadah, dia maksimal, betul-betul ditinggalin dosa sama dia. Orang yang pakai jilbab, akhwat kita yang pakai jilbab rapi, dia sudah komitmen jaga itu. Sama tadi dengan misalnya laki-laki kalau jaga sholat di masjid. Luar biasa, dia tidak mau ada orang lain lihat sehelai rambutnya pun kecuali mahramnya. Satu waktu ada orang nyelonong masuk ke rumahnya. Pas nyelonong masuk ke rumahnya, lihat rambutnya. Apa yang terjadi? Pasti ukhti itu menyesal. Luar biasa terbebani. Kenapa nih rambut saya kelihatan? Karena dia sudah merasakan pakai jilbab itu sudah dipaksakan sama dia, tanda kutip, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan sudah ada kenikmatan. Karena dibiasakan jadi ada kenikmatannya, gitu kan? Nah, kenikmatan ini, kenikmatan ibadah ini akan menghilangkan kenikmatannya dosa. Lawan tutup aurat, buka aurat. Orang yang sudah biasa tutup aurat, dia rasa enggak enak lagi orang buka aurat. Orang yang biasa sholat, hilang kenikmatan meninggalkan sholat. Karena lawannya sholat pahala, ini meninggalkan sholat dosa, gitu kan. Orang yang tarik kepada semua ibadah nih, orang yang biasa gemar bersedekah bantu orang, nanti dia gak enak. Lawannya itu pelit yang akan kita bahas malam ini. Itu berat, dia jadi tidak mau tuh. Tidak ada kenikmatannya lagi. Dia kalau punya sesuatu, siapa lagi nih yang mau dikasih ini, dikeluarkan, gitu kan. Seperti itu. Dosa dari sisi lain juga punya kenikmatan. Dosa punya kenikmatan. Orang kalau sudah membiasakan diri dalam kemaksiatan, misal perempuan tidak tutup aurat, dia pakai celana pendek, pakai celana ketat, bajunya luar biasa terbuka, gitu kan? Kenikmatan dia jadikan sebagai kebiasaan, muncul kenikmatannya itu. Makanya semua yang dibeli pakaian pendek semua. Kenikmatan ibadah lawannya tutup aurat itu hilang dari dia. Mustahil dia mau tutup auratnya, gitu kan? Karena dia sudah merasakan kenikmatannya maksiat nih, gitu. Tarikin dalam semua kemaksiatan, kemaksiatan apapun yang antum rutinkan. Makanya sering saya bahasakan ikhwani, Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan kegiatan-kegiatan agama tuh. Dibuatin jadwal seharian, ada jadwal salat, ada jadwal baca Quran, ada jadwal ada amal-amal saleh, banyak programnya ditawarkan supaya padat. syaitan untuk membuat agar program-program ibadah ini terganggu, dibuatin program juga sama dia, program-program kemaksiatan. Kalau antum sudah dikena dengan satu dosa, misal nonton gosip jam 8 pagi, contoh, syaitan hiasin tuh supaya jadi indah dan menjadi kebiasaan antum. Setiap jam 8 gak enak kalau gak nonton misalnya, jadi sebuah kenikmatan, ya kan? Maka antum tidak akan mau diganggu jam itu, kegiatan apapun, mau baca Quran, mau mengaji, mau apa, pokoknya harus saya nonton ini, gitu kan? Dibuat kenikmatan. Kalau kenikmatannya sudah muncul, maka kenikmatan ibadah tidak ada. Kalau ada orang maksimal di sini, dia nikmatin ibadahnya, dia tinggalkan benar-benar 100% dosa, itu yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Kalau ada orang yang maksimal juga di dosanya, tidak pernah beribadah, kalau menurut saya, dengan kacamata dia ya, saya bicara dengan kacamata orang yang bermaksiat, itu bagus dia. Kenapa dia bagus? Karena dia maksimal menikmatin tuh. Kalau ada orang yang tengah-tengah, nah ini yang paling banyak nih. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Di tengah-tengah, dia mau ibadah, tapi juga disisipin untuk maksiat. Orang yang seperti ini, ikhwani, tidak merasakan maksimal nikmatnya ibadah, biar antum mau tutup mata, mau baca ayat satu jam, tidak khusyuk-khusyuk, karena masih ada dosanya. Kalau berimbang dua-duanya, ini tidak ada kenikmatannya, ini juga tidak ada kenikmatannya. Jadi tidak nikmat ibadah, tidak nikmat maksiat. Gitu kan? Kalau ada orang misalnya, mabuk, dianggap bolehlah kumpul-kumpul sama teman, minum, tapi dia juga jaga 5 waktu sholat. Kira-kira pada saat dia mabuk jam 2, jam 3 malam, dia pikirin sholat subuh, terganggu gak? Lagi mabuk, duh sebentar mau subuh nih. Gak nikmat tuh mabuknya. Ya gak? Gak maksimal, karena dia masih terbebani dengan sholat subuh. Jadi kalau ada orang mabuk sekalian, dia gak pikir sholat, itu maksimal dia. Dia nikmatin, tapi ingat ujungnya neraka, bukan saya sarankan ya. Ujungnya neraka nih. Tapi saya coba datangkan ikhwani supaya antum keluar dari poin yang ini nih. Ada orang di sini, jadi dia masih membuka diri untuk kemaksiatan sehingga ibadahnya enggak pernah bisa khusyuk karena dia masih buka pintu ini. Jadi enggak bisa. Di sini enggak nikmat, di sini enggak nikmat. Dia kalau berbuat ibadah, kemudian dia juga masih buat maksiat, nanti dia pada saat sudah pelihara jenggot, sudah mulai hadir pengajian, sudah mulai jaga sholat, tapi masih pacaran misalnya. Dia jalan, kalau dia jalan dengan pacarnya itu, pasti dia diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Takut dilihat, takut nanti ada yang tahu nih teman pengajian, takut begini. Gak maksimal tuh. Coba kalau dia gak ada beban, memang dasarnya rusak. Mau telanjang di jalan, mau pergi kemana-mana sama dia, gak ada beban, gak peduli. Gitu kan? Memang ahli neraka sudah, ya sudah. Dia sudah gak ada malunya, kata Nabi SAW, kalau kau tidak malu, buat apa yang kau inginkan. Nah ini dia rasakan maksimal di situ, tapi ujung-ujungnya konsekuensi ada, dosa dan masuk neraka gitu kan. Jadi antum tidak ada opsi. Menjadi orang yang mukmin memang sejati, gak ada lagi peluang untuk maksiat, udah habis ceritanya itu. Bisikan-bisikan setan untuk gini, untuk gitu, negosiasi supaya masih mau ngurangin kehusyuan pahala, ngurangin sedekahnya. Buka dompet 50 ribu, 10 ribu, sama 5 ribu. Pas antum buka niat mau sedekah buat orang fakir miskin. Begitu antum buka, syaitan bisikin, 5.000 aja. Dia ambil 5.000 kasih. Enggak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makin besar jaring yang kita lempar, makin besar ikan yang didapat. Bagaimana caranya orang mau dapat ikan paus pakai cantolan yang kecil? Jebol lah. Untuk nangkap ikan teri dipakai untuk panggil ikan paus, enggak bisa. Pakai kapal tanker. Tuh dapat ikan paus tuh besar, gitu kan. Ngasih 1.000 rupiah minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka masuk surga, jodoh yang baik, wah luar biasa. Gimana caranya? Padahal kalau dia belikan atasannya hadiah, dibungkus kemasan bagus macam-macam. Kita kalau kasih fakir miskin ikhwani, itu kita bukan kasih dia sebenarnya, kita seperti memberikan hadiah kepada Allah itu. Gitu. Makanya para ulama mengatakan Urwah Ibn Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, Beliau mengatakan, jangan kalian menganggap sama sekali sedekah yang kalian keluarkan itu bentuk sedekah, itu hadiah yang kalian berikan kepada Allah. Maka malulah seseorang di antara kita kalau memberikan kepada Allah lebih sederhana dari apa yang dia berikan kepada orang yang dia hormati dari manusia. Kalau perlu, kalau kita mau kasih buah, memang di packing resmi, bagus, kasih fakir miskin itu. Gimana senangnya dia? Dia sih cuma dapat duniawianya, tapi Allah memberikan kita balasan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Gitu kan? Jadi di sini maksimalin, maksimal ke sini, dan ini sudah tolak. Saatnya hijrah, enggak bisa, sampai kapan nih? Gitu. Kalau setengah-setengah percuma gitu. Tidak akan merasakan kenikmatan semuanya. Sifat pelit muncul, bukhul, karena masih berpikir bahwasanya kalau saya mengeluarkan berkurang harta saya. Apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada 3 jenjangnya ya. Ini tangga untuk bisa memaksimalkan ibadah. Yang pertama paksain. Harus dipaksain. Antum harus jadwalkan, paksakan diri sehingga menjadi sebuah kebiasaan, maka jadi enak tuh bergulir. Yang kedua, jangan ditunda. Kalau sudah ada ibadah, segera depan mata kita kerjain, jangan tunda. Jangan dahulukan apapun dari ibadah. Itu akan maksimal ibadahnya nanti. Kemudian yang ketiga, mulai sekarang, mulai malam ini ikhwani. Kalau dulu-dulu kita sholat asal jadi, kita sholat ya biasa-biasa saja, sedekah juga standar-standar saja, sekarang berbeda. Kita mulai sekarang, tangga yang selanjutnya, pertama dipaksa, kedua kerjakan pada saat langsung ada kesempatan, tidak ditunda, dan yang ketiga cari selalu yang afdol. Mana yang paling afdol nih? Ada seorang ustadz bilang begini, lebih afdol, cari yang afdolnya tuh. Jadi bukan lagi saatnya kita cuma hanya pas-pasan ibadah, memang yang paling terbaik, mana yang paling terbaik itu yang kita lakukan, paling afdol, itu sudah saatnya sekarang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang paling suka nih, gitu kan, di poin ketiga ini, paling suka, paling gemar radhiyallahu anhuma mencontohi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, gitu kan. Dan dia tidak pernah ragu, dia paksain diri mengerjakan itu, dia tidak pernah ragu dalam mengerjakannya dan selalu cari yang paling terbaik. Kalau perlu dia orang yang paling pertama kerjakan. Sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf, kemudian masuk ke dalam Ka'bah dan beliau menyuruh pintu Ka'bah ditahan, jangan semuanya orang bisa masuk. Ada sahabat yang sempat masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Begitu masuk dalam Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya di dalam salat 2 rakaat tahiyat masjid. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Abdullah bin Umar langsung pegang tangannya Abdurrahman yang jalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya, "Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam, wahai Abdurrahman?" "Oh, beliau salat tahiyat masjid." "Di mana?" "Di ujung sana sebelah kiri." Enggak pakai nanya, langsung masuk, langsung salat 2 rakaat. Dia mau orang yang paling pertama kerjakan. Selalu berusaha orang yang maksimal ya, mencari yang paling afdal. Waktu dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa wisal, nyambung sampai 3 hari enggak buka puasa, sahabat-sahabat tahu tapi mereka tidak bicara. Ternyata Abdullah bin Umar tidak, dia mau menjadi yang lebih baik. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya juga mau kerjain. Mau puasa tuh 3 hari baru buka puasa. Hari ini maghrib belum buka puasa, besok maghrib belum buka puasa, hari ketiga baru buka puasa." Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa begitu. Tapi ini puasa khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya khususiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar bilang, "Saya mau kerjakan ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan wahai Ibnu Umar, kalau kau pun mau kerjakan puasa yang maksimal, maka puasa sehari, berbuka puasa sehari dan jangan kamu lebihkan." Seperti puasa Daud gitu kan. Tapi beliau gemar sekali, semangat sekali, ingin melakukan yang terbaik, selalu yang paling afdal. Dan terkenal kisahnya, beliau pernah memimpin kafilah, 70 kafilah haji setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau pun akhirnya memberhentikan kafilah tersebut di tengah jalan. Satu kafilah ini bisa 3 ekor unta minimal. Ini berarti ada 200 unta lebih gitu kan. Diberhentikan. Ibnu Umar keluarkan instruksi, suruh tunggu dan saksikan apa yang saya lakukan. Maka Abdullah bin Umar jalan, semua orang menyaksikan. Ini kan pimpinan, ulamanya sahabat dan waktu itu tabi'in banyak yang ikut. Maka Abdullah bin Umar jalan sampai di kejauhan di padang pasir, jauh sekali. Begitu sudah tinggal bayangannya, ternyata maaf ini kisahnya begini. Abdullah bin Umar kencing di pohon itu. Setelah buang air kecil kencing, beliau kembali. Pas kembali di kafilah, ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Ibnu Umar, semoga Allah senantiasa memuliakan Anda. Apakah Anda memberhentikan kami semua ini 70 kafilah hanya untuk menyaksikan Anda kencing di situ? Hanya karena itu saja?" Perhatikan ya. Apa kata Ibnu Umar dengan jelas dan tegas? "Iya." Lalu Ubay kaget. "Hanya karena itu?" Dia bilang, "Iya. Karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, waktu saya pernah haji bersama Nabi SAW, Nabi pernah berhenti di sini, Nabi pernah kencing di situ." Cari yang paling afdal, orang jarang kerjakan gitu. Tapi sampai pada tingkat hal-hal yang seperti itu dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Nah ini penting. Saya kasih contoh rasional, kalau teman-teman kerja di kantor. Kalau antum kerja di kantor, tahu di kantor itu ada prestasi-prestasi kerja. Bedakan antara dua jenis pegawai ya. Ada pegawai begitu masuk, mungkin maaf diterima jadi OB misalnya. Baik, dia masuk, dia bilang sudahlah cukup, tidak perlu meningkatkan prestasi. Dia enggak berpikir untuk naik ke jenjang lebih baik, lebih tinggi gajinya, enggak. Sudahlah saya begini, ijazah saya enggak ada. Enggak berusaha sekolah misalnya, cari jalan, enggak. Maka pastikan dia sampai pensiun ya OB terus, enggak bakal berubah. Atau ada orang masuk jadi pegawai biasa, ada jenjang-jenjang karir, dia enggak mau kejar itu. Sudahlah, yang penting sudah ada gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta cukuplah. Padahal di atasnya ini kalau dia berusaha kerja prestasi, maka akan ada tambahan mobil, tambahan fasilitas rumah, tambahan lebih besar gaji. Sudah, dia enggak mau. Tetap aja stuck di tempatnya. Ini salah? Enggak salah. Tapi masalahnya orang seperti ini enggak bisa maju-maju. Beda dengan pegawai yang lain, pegawai yang kedua, dia tahu nih begitu masuk perusahaan, antum masuk di perusahaan tuh langsung pap beberkan tuh perusahaan kita di sebuah kertas. Ini jenjangnya apa saja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gajinya sekian, ini gajinya sekian, ini fasilitasnya ini. Untuk sampai ke sini ini gimana nih? Boleh kita tanya kan? Kan bebas saja nanya. Untuk sampai jadi manajer, jadi begini, ini seperti apa? Oh ini peraturannya, ini syaratnya, ini begini. Dia lalu mengejar itu. Dia berusaha mengejar itu. Kalau dia S1, oh syaratnya harus S2. Cari kampus yang Sabtu Ahad pada saat dia lagi tidak ada kegiatan, maka dia pakai untuk S2. Harus S3, dikejar S3 sama dia. Terus orang yang seperti ini akan berkembang nih, karena dia cari yang afdol, yang lebih baik. Kan gitu. Itu juga dalam ibadah seperti itu. Kalau tidak kita akan begitu terus. Makanya ada orang yang terus selama 20 tahun sholat inna atayna wal asr, inna atayna wal asr. Gak pernah berkembang kan, karena dia stuck di situ. Tapi kalau orang yang benar, orang yang mau berprestasi, dia berusaha pindah. Surah apa lagi nih? Dia mulai dengan surah-surah yang cuma 20-30 ayat. Ada surah Luqman 34 ayat, ada surah Al-Muluk 30 ayat, disusun tuh sama dia, mulai hafal. Mulai berkembang. Lain kan gitu. Karena semua ibadah ikhwani, kalau antum sudah biasakan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, maka akan jadi kebiasaan. Salah satu substansial ibadah ini adalah sama tadi bersedekah itu. Kita harus paksakan diri bersedekah dan dengan keyakinan bahwasanya sedekah itu pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan melarang nabung ya. Nabung boleh-boleh saja, tapi ada orang nabung tidak pernah bersedekah karena dia berpikir kalau dia keluarin hitung-hitungan secara ekonomi, kalau akal manusia berarti berkurang hartanya. Padahal sebenarnya dengan mengeluarkan di jalan Allah itu penyebab datangnya rezeki. Hadis Bukhari yang sering saya sebutkan, hadis qudsi di mana Allah Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, "Ya ibn Adam, anfik anfik alaik." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, maka aku akan gantikan. Sedekah harus dilakukan, gitu kan? Harus dibuka. Perhatikan, dosa besar justru dibebankan kepada orang yang pelit nih, enggak mau ngeluarin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau perhitungan sekali terpaksa baru dikeluarkan. Diangkat oleh beliau hadis yang pertama, riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhil." Tidak akan masuk surga orang yang merusak hubungan di antara orang-orang. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya sebelumnya ya. Merusak antara suami istri, merusak antara seorang pegawai dengan pimpinannya sehingga keluar dan kerja dengan dia, merusak hubungan antara tetangga, anak dengan orang tua dan seterusnya lah. Ini ada bahasan sendiri, ini dosa besar. Kemudian orang yang memberi disertai dengan tindakan menyebut-nyebut pemberiannya, mannan, juga sudah pernah kita sebutkan. saya sudah bantu kamu sekian tahun, saya sudah biayai kamu, saya dan seterusnya, ini mannan, gak boleh, dosa besar, hilang pahala sedekahnya, dia juga dapat dosa. Ini juga ada bahasan sendiri, sudah pernah saya jelaskan. Dan yang bahasan malam ini adalah orang yang bakhil. Bakhil itu memang dia gak mau keluarin tuh, tidak mau keluarin, mustahil udah. Kadang-kadang subhanallah, bakhil ini sebagian ulama mengatakan ada tingkatannya. Tingkatan yang biasa standar, dia pelit untuk mengeluarkan ke orang lain, tapi untuk dirinya masih baik. Ada orang yang karena sudah terlalu diasah dijadikan kebiasaan pelit itu, maka sama dirinya sendiri pun pelit. Banyak duit, bajunya kotor, tas yang dipakai sudah sobek-sobek gitu kan. Banyak duitnya, gak mau dibeli, kenapa? Masih ingat kisah seseorang yang kaya raya lalu datang di majlisnya Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah mengatakan, coba angkat tuh karpet di depan, di tempat saya sholat, diangkat. Ada 40 dinar ya, kalau tidak salah waktu itu. Diangkat lalu dikatakan, ini imam. Kata imam Abu Hanifah, pakai untuk kebutuhanmu. Dia bilang, saya orang kaya. Abu Hanifah kaget, kamu orang kaya dengan penampilan begini, rambutnya berantakan, bajunya kotor, enggak ada tanda-tanda nikmatnya Allah. Lalu kata Abu Hanifah rahimahullah, mana kamu dari sabda Nabi SAW, inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Mana kamu dari hadis Nabi yang berbunyi, Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Orang kalau membiasakan diri pelit, maka nanti sampai pada dirinya sendiri pun pelit tuh. Masuk ke dalam rumah makan, sudah lapar ya, sudah lapar, masih nyari mana yang diskon. Kenapa akhi pelit buat diri sendiri? Makan aja. Beli gak apa-apa, nikmatnya, ada uangnya kok, ada rezekinya. Enggak, subhanallah. Bukan saya larang cari barang diskon, boleh saja. Tapi ada orang udah lapar, bukan saatnya sekarang. Sudah haus, beli minuman sudah, bismillah, ada rezekinya, kasih. Itu juga termasuk ya, karena Allah SWT telah siapkan fasilitas. Jangan kita pelit terhadap diri kita sendiri, gak boleh. Pelit ini pada diri sendiri dan bagi orang lain ini dosa besar ini. Masalahnya itu. Kemudian juga dikatakan oleh beliau dalil selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 24, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Allah sangat benci sifat kikir dan pelit nih. Orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dia latih istrinya, dia latih anaknya, dia suruh pelit semuanya. Bawahannya semua pelit. Saya kemarin isi pengajian di salah satu kota di Indonesia, enggak usah saya sebutin. Lalu saya dibisikin sama salah satu murid saya minta pengajian di situ. Ustaz, ini sahibul baitnya, perlu antum bicara masalah pelit nih. Kenapa, akhi? Luar biasa perhitungannya. Kayaknya perlu antum singgung tuh masalah bersedekah itu. Gak bisa ngeluarin duit itu, gak mungkin. Satu keluarga, subhanallah. Satu keluarga, perhitungan luar biasa. Ini salah ini, teorinya. Pakai teori ekonomi Islam, sedekah datang uang, gitu. Teorinya begitu memang. Akhirnya saya bicara masalah itu. Memang betul, ternyata banyak ya sentuhan-sentuhan bertanya tentang masalah zakat mal pun itu luar biasa beratnya untuk dikeluarin, gitu kan. Karena luar biasa perhitungannya. Tapi alhamdulillah lah, setelah 2 jam pengajian itu jadi cair, akhirnya juga mereka insyaallah mengeluarkan gitu kan. Allah SWT mengatakan orang-orang yang kikir dan parahnya menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, Allah suruh kita malah ringan tangan, murah tangan ya. Jadi karim, suka berbagi, dermawan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Untuk apa diperhitungkan? Tidak usah perhitungan, apa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beri yang terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Jangan pernah ragu ikhwani mengerjakan perbuatan baik ini dan berikan yang terbaik. Beda pahalanya antara orang fakir miskin lewat, kasih enggak ya? Gitu. Dengan orang sebelum diminta dikejar sama dia fakir miskin. Ini Pak, ini Bu, saya kasih. Itu beda pahalanya. Jadi sedikit saja ragu dalam masalah ibadah cukup mengurangi kadar pahala. Kemudian juga dikatakan di dalam dalil yang ketiga surah Muhammad ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsihi wa huwal ghani wallahul ghani wa antumul fuqara. Al-ayat. Ingatlah, kalian ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menafkahkan harta kalian, keluarkan di jalan Allah, pada jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang kikir Dan siapa yang kikir, bakhil itu, maka sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dia sendiri yang rugi. Dia tidak sedekah, dia tidak berikan pakaian kepada orang, dia tidak membantu orang-orang dengan hartanya. Dia sendiri yang rugi. Untuk apa dia nabung? Untuk apa? Enggak ada gunanya. Demi Allah ikhwani, kalau antum meninggal dunia dan ada di rekening antum 1 juta atau 1 miliar enggak sempat disedekahkan karena kita sibuk ngumpulin, antum nyesel-nyesel nanti. Ya Allah, coba saya kasih masjid dekat rumah saya ya. Ya Allah, coba saya cetak Quran ya. Ya Allah, coba dulu ya saya bantu si fulan ya. Coba dulu saya utangkan ya, dan seterusnya. Rugi sendiri, sudah tidak ada gunanya, penyesalan terakhir. Kata Allah, dan siapa yang kikir, maka semuanya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah zat yang maha kaya, sedangkan kalian semua orang-orang yang fakir, yang membutuhkannya. Surah Al-Lail, dalil keempat, Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa amma man bakhila wastagna, wa kadzaba bilhusna, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup dengan cara menabung-nabung terus tanpa mengeluarkan haknya Allah, memberikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, serta dia mendustakan pahala yang terbaik, kata ulama tafsir adalah surga. Jadi karena dia tidak mau keluarin, maka seakan-akan dia mendustakan surga, karena sebenarnya dengan mengeluarkan dia bisa tanda kutip ya, membeli surga itu. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah pada saat jihad, Allah mengatakan kan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman hartanya dan jiwa mereka agar dibalas dengan surga. Jadi memang itu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, kata ulama tafsir, susah dihisab hari kiamat, gitu kan. Dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Kalau dia sudah mati, udah enggak ada gunanya lagi harta yang disimpan-simpan tuh. Kalau ahli waris kita bangunkan kita masjid, alhamdulillah. Kalau enggak, kalau dia pakai untuk kebutuhannya sendiri, kalau dia pakai foya-foya. Sementara kita waktu masih hidup masih punya kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Al-Haqqah ayat 28 juga menjelaskan masalah sama. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Nanti orang pada hari kiamat yang pelit ini nyesel-nyesel karena dia tidak sedekahin selama hidup. Ma agna anni maliyah. Al-ayah. Hartaku sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Kenapa? Karena memang dia tidak mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ma agna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta yang kalian kumpul-kumpulkan, nanti orang-orang yang pelit hari kiamat dikumpulkan di mahsyar, lalu kemudian dikatakan harta yang kalian kumpul-kumpulkan selama di dunia dan apa yang kalian sombongkan dengan jumlah yang banyak itu, jumlah dari harta tersebut tidak akan memberikan manfaat buat kalian di sana, maksudnya di akhirat nanti. Kemudian juga Allah SWT mengutukkan dalam surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita tentang orang yang berhasil menghilangkan sifat pelitnya ini dengan cara tadi saya bilang, ibadahnya, sedekahnya lawan daripada pelit, dibiasakan sehingga menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, itu berarti dia telah mendapatkan keberuntungan. Allah sendiri yang telah berfirman itu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berhasil melepaskan dirinya dari kekikiran, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Tentu masih ada beberapa dalil di sini, kurang lebih ada 3 dalil saya bacakan. Kata Nabi SAW tadi itu ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu dalam hadis kata Nabi SAW, ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Hati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang akan menyusahkan kalian pada hari kiamat. Zalim terhadap orang, ambil bukan haknya, maka akan menyusahkan dia karena akan berhubungan sama atau bermusuhan dengan banyak orang. Dan hati-hatilah kalian dari sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir itu kata Nabi SAW telah membawa mereka menumpahkan darah di antara mereka dan menghalalkan larangan-larangan untuk mereka. Jadi mereka akhirnya tidak mau membantu orang lain, akhirnya orang yang tidak mau dibantu sakit hati, akhirnya terjadi pencurian, terjadi pembunuhan dan beragam macam hal yang terjadi karena sifat pelik itu. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Khumus ya. Dikatakan di sini wa ayyudain adwa minal bukhul. Kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil? Dianggap itu penyakit yang paling parah oleh Nabi SAW. Dan sebagai penutup adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dan Bazzar serta Al-Baihaqi dan banyak dari jemaah ulama hadis yang menyebutkannya serta ada di antara mereka yang mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan seseorang. Anggap dia sudah binasa walaupun dia hidup. Syuhun muta, sifat pelit yang selalu ditaati. Pelit, tidak mau keluarin tapi diikutin terus. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang terus diikuti. Wa ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan rasa kagum seseorang dengan pendapatnya sendiri sehingga dia menolak pendapat orang lain. Semoga Allah SWT menjaga kita dari dosa pelit ini, dan insya Allah semoga kita senantiasa melakukan lawannya dengan rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa setelah sholat ba'diyah isya, insya Allah silahkan Anda tulis pertanyaan di kertas dan nanti insya Allah saya akan jawab, dan saya berharap pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita baca pertanyaan, pernah dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa harta. Lalu datanglah seseorang yang meminta kepada beliau. Pada saat orang itu meminta dari orang fakirnya Ansar, maka kata Nabi SAW memberikannya. Datang orang kedua minta, diberi lagi oleh Nabi SAW. Terus begitu non-stop orang-orang datang minta, sampai akhirnya apa yang dimiliki oleh Nabi SAW di sekitar beliau habis. Beliau tidak punya apa-apa lagi. Jadi di sini mengeluarkan apa yang dimiliki sampai habis sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita memiliki gaji baru kita terima misalnya 5 juta, terus ada yang minta kita beri sampai habis, kita sendiri enggak punya. Maka pada saat itu ada orang yang lain lagi datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah kepada saya sebagaimana Anda memberikan kepada saudara-saudara saya." Nabi SAW sudah enggak punya apa-apa. Beliau diam. Beliau enggak bilang saya sudah enggak punya, beliau diam aja. Nabi SAW diam dan kelihatan dari raut wajah beliau SAW, beliau sedih. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Umar berkata, "Ya Rasulullah, Allah tidak mentaklif, Allah tidak membebankan Anda di atas kemampuan Anda. Sudah selesai, orang minta Anda enggak punya, ya sudah gitu." Jadi ini nasihat seorang sahabat kepada sahabatnya, seorang mertua kepada anak mantunya. Normal-normal saja. Nabi SAW tetap diam dan raut wajah beliau masih terlihat sedih gitu. Waktu itu kebetulan ada Ali radhiyallahu anhu di sebelah Umar. Ali anak mantu Nabi SAW dan dia nanti jadi mertua Umar gitu kan. Maka Ali kebetulan memiliki beberapa dirham di kantongnya yang dikeluarkan, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini saya masih punya beberapa dirham, sedekahkanlah, terserah Anda." Maka Nabi SAW mengambil dirham tersebut sambil tersenyum dengan bahagia, lalu memberikan ke tangan fakir miskin itu berapapun jumlahnya orang tadi, lalu beliau mengatakan kalimat yang sederhana, "Bihadza umirtu, beginilah saya diperintahkan." Terus gitu. Riwayat yang kedua, riwayat Bukhari juga, pernah Nabi kita Muhammad SAW melihat dari kejauhan di siang hari, lagi panas sekali Madinah waktu itu, siang bolong, ada beberapa orang dari suku Badui datang. Kelihatan sekali orang-orang ini miskin, bukan satu dua, banyak. Saking miskinnya, dikatakan dalam kisah ini, dalam riwayat ini, kelihatan dari wajah mereka, kening-kening mereka yang berkerut, kulit-kulit mereka yang sudah keriput, berkulit berwarna hitam karena teriknya matahari. Pakaian yang mereka pakai itu saking miskinnya cuma satu lembar, enggak ada pakaian dalam, cuma satu lembar, enggak dijahit, cuma diikat-ikat, gitu kan. Jadi dalam riwayat ini dikatakan kalau ada angin yang berhembus, ya, itu bisa sampai tersingkap auratnya. Kelihatan bekas kemiskinan. Sebelum mereka tiba di masjid Nabi SAW, segera Nabi kita Muhammad SAW naik di atas mimbar, ngumpulin semua sahabat-sahabat. Kumpullah sahabat-sahabat ini, lalu Nabi SAW setelah tahmid, salawat, lalu Nabi SAW memotivasi dengan beberapa hadis yang sudah masyhur. Bersedekahlah kalian, sesungguhnya Allah akan menggantinya. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Allah akan mengganti dan seterusnya, terus dimotivasi. Nabi SAW sudah memotivasi sahabat untuk bersedekah. Dan biasanya kalau Nabi SAW memotivasi begini, itu para sahabat yang memang faham, segera apa yang ada di kantongnya langsung dikeluarkan, ditaruh di hadapan Nabi SAW. Pada saat itu, tujuan Nabi SAW sebelum orang-orang yang miskin ini, yang dari jauh kejauhan kelihatan mereka lagi jalan kaki masih jauh, itu tiba di masjid Nabi SAW sudah bisa langsung bagiin, gitu tujuannya itu. Tapi yang jadi saksi bahasan kita, bukan pada saat Nabi SAW membagi kepada mereka, tapi Nabi SAW sempat berkata waktu itu, tasaddaqu walau bisyikkit tamrah. Bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Ini yang punya kurma di rumahnya nih, kalau dia cuma punya satu, tetap sekarang bawa bagi dua. Setengah dia makan, setengah dia kasih ke sini. Sampai begitu. Jadi tanda kutip seperti Nabi SAW, tanda kutip ya. Ini tanda kutip berarti seakan-akan menekankan dan memaksakan itu. Harus keluarkan walaupun dengan sepotong kurma. Sampai begitu. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, janganlah kalian pelit dalam segala kebaikan, walaupun dia harus bertemu dengan saudaranya muslim dengan tersenyum. Gak punya apa-apa, senyum aja. Sampai seperti itu, gitu. Ini riwayat yang agung. Maka kita lihat Nabi SAW selalu memotivasi sahabat. Bukan Nabi SAW mengatakan, tabunglah emas-emas kalian, simpanlah, tumpuk-tumpukkanlah, enggak, dikeluarkan. Riwayat yang ketiga, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan nanti insyaallah dalam tabik akbar yang ke depan tentang serial sahabat kita akan bahas sahabat yang mulia ini, semoga Allah mudahkan. Beliau pernah dagang, datang keuntungan satu peti emas, gelisah, ini belum pernah ada keuntungan sebanyak ini nih, satu peti emas. Keuntungan nih, kita kadang-kadang mungkin baru diiming-imingkan nih, nanti mobil mau laku dapat untung 5 juta, udah pesta sama temannya, udah undang sana sini, sudah ekspos sana sini, sudah berangan-angan mau beli TV, mau beli ini, mau beli itu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu kedatangan nih, ini miliardernya sahabat ya. Dan ini rahasia pada saat itu kata para ulama membahas kisahnya, sebabnya dia kaya jadi miliarder sahabat justru karena ini. Datang keuntungan, dia gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, ini saya gak pernah dapat keuntungan sebanyak ini nih. Saya mau sedekahin. Kata istrinya, silahkan. Ini juga tipe istri yang luar biasa ya. Coba kalau istri sekarang, jangan, saya belum beli emas, belum beli tas, belum beli ini gitu kan. Sedekahin, kata istrinya. Saling dukung, ta'awun dalam kebaikan. Abdurrahman bagiin. Dengan ikhlas, dia dengan istrinya terima itu. Satu peti dibagi semua. Tahu apa yang terjadi? Ini riwayat sahih. Besok datang keuntungan dua peti. Dua peti spontan datang. Disodokain semua hari ketiga, tiga peti. Sehabis semua hari keempat, empat peti. Terus begitu sampai keuntungannya gak berhenti-berhenti. Dikeluarin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak ribuan kisah mungkin. Di mana para sahabat, para tabi'in pada saat mereka mensedekahkan harta-harta mereka, dan itu ternyata mendatangkan banyak sekali keuntungan. Banyak secara duniawi mereka dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Oleh karena itu ikhwani, maka kita harus dan akhwat bagaimana ya, belajar untuk menghilangkan sifat pelit ini, mengelajar dan harus dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Bermula dari mengeluarkan sesuatu yang terbaik lah. Coba belajar keluarkan yang terbaik. Dan jangan bersedekah dengan istilah daripada. Ini makanan di rumah bilang sama istri sebentar pulang, daripada rusak kasih tetangga. Daripada, daripada. Ini daripada setengah-setengah nih. Enggak, memang kasih yang terbaik. Maka Allah sementara akan menilai. Gitu kan? Nilainya ada di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus ambil poin-poin yang baru saya sampaikan ini dengan tema masalah tadi. Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada dua. Hadis yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji, rutin membaca surah Al-Kahfi. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling sering dipegang oleh para ulama. Hadis yang kedua diriwayatkan juga ya, dan ini dua-duanya hadis sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dari fitnah Dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua kali. Malam Jumat dan di hari Jumatnya. Masjid di Indonesia banyak dan saat azan bersautan, apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya enggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah, yang satu selesai yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan di kamar? Sudah boleh. Sudah bolehkah kita sholat qobliyah? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar, karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang menyebut, yang pada saat Nabi SAW berkata kepada Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang buta, kan Nabi SAW mengatakan atasma'un nida, apa kau dengar azan enggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid, karena dia buta, jauh rumahnya, enggak ada yang pandu, banyak binatang buas bisa menerkamnya. Nabi SAW awalnya izinkan, kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan atasma'un nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu? Dia bilang na'am, kata Nabi, iya. Kata Nabi SAW, izan ajib, kalau begitu jawab, berarti patokannya mendengar. Kalau sudah didengar enggak masalah, gitu kan? Ini tentu dari masjid ya, dari masjid sekitar. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku yang didengar di media, kalau media itu ya siaran ulang, diputar-putar, bisa salah jamnya. Kecuali memang bersamaan waktunya mungkin. Ya. Jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan. Lebih baik masjid sekitar, karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat. Masya Allah, begitu saya tantang banyak datang ya. Sudah stop ya, ini udah banyak. Kalau makanan, minuman, dan pakaian haram, doa tidak diterima, apakah sholatnya juga? Karena di tiap gerakan sholat ada doanya. Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa, gitu kan? Ada doa ya doa saja gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan, apa namanya, doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman, dan pakaian haram, hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allahu a'lam. Saya tahu kan itu masuk dalam rangkaian sholat, diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, berarti dia adalah judulnya sholat. Apapun yang berkecamuk dalam sholat, ya itu sholat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Quran dalam sholat, tetap dianggap sholat, bukan baca Qurannya. Padahal kita baca Al-Quran kan di situ. Nah, seperti itu juga dengan masalah doa. Pertanyaan titipan teman. Ketika metode hisab tidak bisa apa ini menentukan awal Ramadan, berarti sholat fardu juga, karena sering kita jumpai waktu sholat ditentukan jam misalnya. Tentu berbeda ya akhi, sangat jauh gitu kan. Hisab dalam menentukan melihat awal bulan itu kan melihat awal bulan gitu kan. Kalau menentukan waktu sholat dengan jam, berbeda sekali dengan hisab melihat bulan, sangat jauh gitu. Melihat bulan memang itu perintah Nabi SAW, disuruh melihat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, memang begitu perintahnya. Khusus masalah puasa, berpuasa dengan melihat bulan itu, berbuka puasalah dengan melihat bulan itu, beda gitu kan. Jadi memang di sini kita lihat penentuannya. Sholat ditentukan oleh Nabi SAW juga dengan waktu. Seperti misalnya duhur pada saat tombak sejajar dengan bayangannya misal. Kalau penentuan jam itu mengikuti keadaan itu, kita terima tentunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan, misal ada orang tentukan jam sholat, satu negara tentukan jam sholat jam 12, ternyata kalau dilakukan penelitian manual, ditancapkan tombak di bawah matahari dan bayangan masih belum sejajar dengan tombaknya, maka berarti tidak benar jamnya. Jamnya memang ditinggalkan, gitu kan? Kalau jam di sini hanya sekedar membantu saja, membantu memastikan tadi, itu enggak ada masalah. Kalau hisab metode dalam buka puasa sekarang ini bukan, memang dijadikan sebagai penentu utama, gitu. Maka ini memang yang dipersilakan, ini yang ditekankan oleh para ulama, Allahu a'lam. Jadi saya tetap menyarankan, saran saya tidak mengatakan teman-teman yang pakai hisab itu salah. Dan ini sekaligus saya sampaikan juga ya, ini penyampaian saya, risalah saya kepada siapapun muslimin dan muslimat yang menonton acara kita di YouTube ataupun sekarang teman-teman tim lagi memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan buru-buru menilai kalau Anda cuma dengar satu pertanyaan atau Anda merasa disalahkan. Tidak ada maksud dalam menyalahkan di sini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau Anda punya argumen, Anda punya dalil dianggap kuat, silahkan. Saya tidak akan menyalahkan dan saya tidak akan berbicara masalah individu dalam majelis kita. Kalau Anda merasa ini benar diterima, amalin. Kalau Anda merasa ini salah, saya manusia biasa, gitu kan? Anda punya dalil, silahkan dijalankan. Itu tidak ada masalah. Bukan berarti saya paksakan pendapat, tidak. Saya cuma sampaikan apa yang saya ketahui. Anda pernah dengar dari salah satu ustadz, lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya, ini usaha pribadi barangkali kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam, kalau hadis yang kita pegang riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi, mau bagaimanapun keadaan dia dalam di atas tunggangan ini. Ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu, tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan yadul ulia khairu min yadis sufla, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan, bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua, kalau ada orang susah bagi dua, kasih, gitu kan? Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat, gitu kan? Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu, memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga gak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang, kesian satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya, pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat-ngangkat sampah. Saya tanya, Bapak mau ngangkat sampah? Oh enggak. Saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu, dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan, pakaian, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat. Suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar ada jalan. Tapi buktinya enggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan, mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa, gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama, gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita gak bisa tahu. Makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir, yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti ustaz, nah, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah enggak mentaklif kita, enggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Enggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, enggak bangun masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi enggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu'alam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'aka, atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia melakukan, dia beli minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau kita enggak tahu, secara zahir orang datang minta, kasih aja. Enggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu a'lam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi, hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita enggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak. Udah, celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, enggak boleh dibantu, enggak boleh didukung, gitu kan. Tapi hukumnya hukum zahir semua. Kelihatan, yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi, Allahu a'lam. Dulu saya belum mampu mengakikah anak saya, Ustaz. Tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu, namun anak saya sudah dewasa semua. Apakah saya masih bisa mengakikahkan anak saya? Khilaf diantara ulama ya. Saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah. Setelah lewat 7 hari dari masa lahir enggak ada akikah. Sudah. Gugur kewajibannya, dianggap dia tidak mampu. Kecuali dalam keadaan dia memang lupa. Oh, ternyata ini hari ke-8 mestinya kemarin saya akikahkan nih. Nah, itu lupa lain, hukum lupa lain, gitu kan? Tapi kalau dia tidak mampu, pendapat pertama ini ya, pendapat sebagian ulama mengatakan maka tidak ada lagi, gugur. Pendapat kedua, ada pendapat dan saya pernah tanyakan sendiri ke beberapa masyayikh di Masjid Nabawi, jawaban mereka boleh saja. Karena ada hadis yang sahih riwayat Bukhari berbunyi semua bayi yang baru lahir itu marhunatun bi aqiqati. Dia terikat dengan akikahnya, gitu kan? Maka hadis ini mutlak, secara mutlak menjelaskan kepada kita orang itu terus terikat selama dia belum diakikahkan. Maka dari hadis ini mereka mengatakan juga hadis ini lebih kuat secara hukum, secara derajat hadis, daripada hadis yang menyuruh menyembeli pada hari ke-7. Artinya pendapat kedua mengatakan hadis tentang menyuruh menyembeli di hari ke-7 itu afdholiyahnya, bukan kewajibannya. Tapi di sini menggantungkan seseorang itu pada akikahnya ini masuk dalam mutlaknya, wajibnya. Jadi dia tetap terbebani selama dia belum akikah. Afdal hari ke-7, kalau tidak mampu kapan saja dia mampu dia lakukan, gitu kan. Nah, dari pendapat kedua ini berarti boleh-boleh saja, Allahu a'lam, gitu kan. Dan Allahu a'lam, kita lihat insyaallah hadis Bukhari yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipilihkan dua hal, dua perkara, kecuali beliau pilih yang paling mudah. Yang paling mudah, yang antum merasa plong hati antum, selama ada pendapat ulama dan memiliki dalil, jalani insyaallah. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Tolong penjelasannya, Ustaz. Kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya diitlakan secara umum semua perawi hadis. Ya, semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Gitu kan? Sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua. Semuanya bagus ibadahnya, semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakatnya, dipuji, murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan? Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar, atau seperti apa lah, kadang-kadang hadisnya turun dari hasan, gitu kan. Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh satu orang saja, setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan nih. Kalau istilah hasan sahih yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang memang derajatnya sampai pada sahih, gitu lah. Jadi digunakan istilah seperti ini. Itu yang dimaksud. Assalamualaikum, semoga Ustaz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama insyaAllah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras. Ya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qardhawi, Dr. Yusuf Qardhawi, gitu kan. Beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan. Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar. Dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot satu tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya gak pusing. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat. Harus ada haul. Haul itu masa satu tahun dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya. Dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah satu tahun. Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu a'lam ini tidak ada dalil, tidak ada dalil dalam masalah ini, cuma ijtihad saja dan sebaiknya tidak ada. Karena zakat pun selain haul masa satu tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu enggak keluarin zakat nanti. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta, ternyata pengeluaran dia 2 juta juga. Ini termasuk orang miskin, enggak dia bukan fakir. Tapi miskin, fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu apalagi besok. Tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan. Atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk maaf pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil. Mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi sementara dia terima 2 juta atau 1 juta setengah misalnya. Sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia. Kebutuhan banyak, gak bisa. Makanya dia malah masuk menerima mustahik mau masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan? Jadi Allah alam yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul satu tahun itu. Kemudian tolak ukur 520 liter beras ini saya belum pernah temukan nih. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, gitu kan? 85 gram emas itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Dalam menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu ain dan ada fardu kifayah. Jika kita ingin melanjutkan studi, apakah kita harus menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain tersebut, yaitu ilmu agama atau ilmu syar'i? Lalu bagaimana jika kita melanjutkan studi lainnya dengan tujuan pengembangan apa ini? Karir. Apa saran Ustadz? Kalau nuntut ilmu syar'i memang fardu ain. Antum tidak ada pilihan di situ, kayak hadir di majelis ilmu begini dan tidak harus hadir majelis ilmu ya. Boleh dengar ceramah, boleh beli DVD, boleh baca buku. Pokoknya fardu ain sifatnya. Memang secara individu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis sahih. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Itu memang wajib. Artinya ilmu agama di sini. Kalau ilmu selain agama hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib, tapi kalau sudah ada yang tuntut dari antara kaum muslimin tidak harus mau numpuk-numpuk ke situ, gitu kan? Maka itu sifatnya begitu. Kalau antum lanjutin studi yang sifatnya fardu kifayah, boleh-boleh saja. Orang dari S1 mau ke S2, S2 ke S3, silakan kejar karirnya. Boleh saja. Islam tidak menutup seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, malah dimotivasi, gitu kan? Tapi jangan tutup diri dari menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah sekarang kan media sudah luar biasa. YouTube ini sudah luar biasa. Kemudian banyak lah ya yang bisa digunakan, mungkin beli DVD-nya, mungkin juga hadir ceramah seperti sekarang sudah banyak ceramah-ceramah yang seperti pernah saya isi, kita dari sini kemudian disambung ke Amerika, itu kan sudah kemana-mana gitu kan, itu sudah bisa kita hadir ya. Mungkin banyaklah fasilitas untuk itu. Jadi nuntut ilmu syar'i jangan ditinggalkan karena ilmu syar'i itu memang dibutuhkan dan tidak ada batas sampai kita tua pun, bahkan sampai meninggal tetap menuntut ilmu syar'i. Anda pernah mendapatkan broadcast dari salah satu grup bimbingan Islam mengenai sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat, dan sholat tersebut dilakukan di tempat lain, bukan di masjid tempat kita tunaikan sholat Jumat. Apakah ada dalil sahih tentang amalan tersebut? Saya tahunya, setahu saya, riwayat Imam Ahmad hadis Hasan, sanadnya Hasan, kalau Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan 4 rakaat sholat, dan Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah beliau. Dan ini sunnah, boleh saja, gitu kan? Artinya kalau dia memang merasa khawatir dia kalau kembali tempat kerja nggak bisa sholat, dia mau sholat 4 rakaat di masjid, insya Allah boleh saja, sunnah, nggak ada masalah. Kalau dia mau sholat 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumahnya, alhamdulillah. Kalau dia mau sholat semua di rumahnya juga boleh, afdal malah, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, semua sholat itu afdal dikerjakan di rumah kecuali maktubah, sholat 5 waktu, gitu kan? Jadi kalau mampu kita kerjakan di tempat yang kita menetap malah lebih bagus. Manakah lebih utama, masjid dekat tapi imamnya perokok? Surah Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Masjid agak jauh dan imam tidak perokok. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Mohon petunjuknya Ustaz. Kalau misalnya imam itu tahu hukum rokok, sudah tahu hukumnya, enggak boleh, gitu kan? Karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya, tetap dia lakukan, tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok. Jadi makin terjaga muru'ah, kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka makin baik kita menjadi imam, makmum di belakangnya, kan gitu. Karena imam itu makin sempurna, makin bagus. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan? Maka tidak ada masalah setahu saya, Allahu a'lam, tidak masalah, gitu kan? Beberapa sahabat pernah terjadi sholat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan, maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah, gitu kan? Ada penyebutan seperti itu. Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan, hukum sholat di belakang majhul hal. Majhul hal ini enggak jelas statusnya. Orang ini syirik atau enggak ya, atau dia buat kesalahan atau enggak, kita enggak tahu, maka sah aja sholat di belakangnya. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan, dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah, itu lain, gitu kan? Tapi kalau kita enggak tahu, hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah, seperti antara pengemis dan pengamen? Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada fakir yang lagi minta. Jangan setan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan. Itu urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang. Nanti ketemu lagi sana sedekah lagi. Kalau secara kebetulan memang bersamaan, ada pengamen dan ada pengemis, dan kita memang melihat yang lebih penting adalah memberi kepada pengemis misalnya, maka boleh-boleh saja, kalau bersamaan ya. Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita, maka berikan langsung. Insya Allah mudah-mudahan itu ya sudah dicatat pahala Allah SWT. Mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah, berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau memang tidak tambah apa-apa, tidak ada biaya di situ, artinya dia membantu Anda untuk itu, insya Allah nggak apa-apa, gitu kan? Yang saya tahu sistem yang dipakai itu, yang saya tahu ya, kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel-travel haji umroh, mereka meminta diskon. Misal harga umroh itu $1,500 Amerika, maka kalau kita normal berangkat $1,500 memang bayarnya, gak ada potongan sama sekali, memang sudah begitu standar harga. Tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan, saya bisa mendatangkan 100 jemaah, kemudian saya minta diskon, dikasih gak? Baik, per orang saya kasih $100 misalnya. Maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat, nasabah-nasabahnya itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya, dengan cara tetap $1,500. Allahu a'lam, saya tahu, setahu saya tidak ada celah salah di sini, boleh-boleh saja. Dia mempermudah orang untuk ibadah, itu setahu saya tidak ada masalah, insya Allah. Ana bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air, yaitu membantu daerah-daerah yang kekeringan. Contoh, memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur. Yang mau ana tanyakan, apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah air ini diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu, biaya perjalanan ke pesantren-pesantren kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa. Yang kedua, untuk membuat souvenir-souvenir, baju, gelas, mug, dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program. Masih berhubungan dengan program. Makanya biasanya ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur 4,5 juta, saya tanya ikhwah yang mengelola di sana. Di Jawa Tengah ada salah satu dai kita, saya bilang, "Akhi, 4,5 juta saya akan buka harga sumur di pengajian saya. Saya mau 4,5 juta itu masuk semuanya. Sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti. Bisa enggak?" Dia bilang, "Baik Ustaz, kasih saya waktu, saya akan hitung." Dihitung sama dia, ternyata semua bisa masuk. Masuk semua yang berhubungan dengan program itu. Maka 4,5 juta yang saya transfer langsung ke dia, yang saya ambil dari jemaah saya dan sudah saya buka transparan semuanya itu di YouTube, di acara-acara kita, dan juga ada laporan bagi kepada para donatur insya Allah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya, itu memang sudah masuk dalam include semua itu. Dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi mereka boleh diistimbatkan dari bolehnya amil zakat, mengambil dari zakat itu untuk biaya, gitu kan? Seperti itu. Jadi selama masih proyek itu enggak apa-apa. Yang tidak boleh, antum kumpulin proyek program sosial, misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan, antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah, ini yang enggak boleh, gitu kan? Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ, insya Allah enggak apa-apa. Apakah seseorang yang ingin berkurban dan sudah menabung akan mendapatkan pahala kurbannya apabila tabungan kurbannya itu diinfakkan ke seorang janda miskin yang memelihara anak yatim? Dan bagaimana apabila infak itu sudah direncanakan jauh sebelum hari kurban untuk pengganti kurban? Ya, saya sarankan kalau memang sudah diniatkan untuk satu program ibadah, ya diniatkan untuk itu saja. Misal kita sudah nabung, coba kita nabung setiap bulan 100.000 untuk nanti Idul Adha saya mau kurban. Udah biarin aja. Ada orang yang janda miskin susah, kita bantu dengan yang lain semampunya. Kecuali dalam keadaan memang tidak ada sama sekali biaya, tidak ada lagi dana, dan kita harus keluarkan. Misal kita ingin membantu si janda tadi dengan Rp200.000, ditarik sebagian Rp200.000, sisanya tetap dikumpulin untuk menjalani kurban itu. Karena saya sarankan agar program yang sudah diniatkan jangan dibatalin, sayang gitu kan. Jadi biarin aja berjalan. Dan juga begini ya, pengalaman saya, subhanallah, setiap kali antum punya program, antum melihat seseorang yang sedang susah, Allah buka di depan mata antum program-program sosial. Ada orang susah, ada tetangga susah, ada janda susah tadi, ada anak yatim yang terbengkalai, ada masjid yang mau dibangun dekat rumah. Saya sarankan begini, jangan antum bersedekah sendiri. Lihat nih, dokumentasikan langsung di HP, orang yang antum kenal saja. Antum punya grup misalnya di WhatsApp, di BlackBerry, coba kirim, ini ada masjid dekat rumah saya nih. Jadi jangan sendirian, coba ajak orang lain. Subhanallah, mengajak orang lain itu akan memudahkan banyak masalah nih. Gitu kan? Saya punya pengalaman pribadi begini. Ada motor yang sering saya pakai, ada motor Mio saya dulu. Saya pakai udah lama, dari mungkin berapa tahun yang lalu lah. Mungkin sudah 6 tahun ya saya pakai. Kemudian kemana-mana saya sering pakai gitu. Dan ya mungkin sudah 6 tahun ada sedikit penyakit, kalau orang mungkin batuk sedikit ya. Kemudian saya berpikir untuk mengganti motor saya gitu kan. Saya mau ganti ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ada rezeki. Memang saya belum pegang duit sama sekali. Ini gimana caranya ganti nih? Saya tidak tahu. Waktu itu kebetulan kalau tidak salah hari Jumat, Sabtu Ahad, hari Senin saya mulai lagi aktivitas dakwah. Saya terpikir, waktu itu terlintas, saya ingin buat program untuk motor da'i. Baiklah, saya buatin program deh, motor dai. Saya coba keliling, cari survei yang dekat saya, ada Yamaha, ada Honda. Saya coba survei bentuk-bentuk motornya, harganya, ke fasilitasnya seperti apa. Kesimpulannya saya dapat harga motor yang standar bagus untuk dai 16 juta rupiah satu motor. Mulailah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai satu minggu, ya, satu pekan saya ceramah, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya punya program untuk ini. Begitu saja saya sampaikan. Subhanallah, saya kedatangan ada suami istri, terus langsung mengatakan, Ustaz, bawa sama saya bukti transfer, saya sudah transfer Ustaz, untuk 7 motor. Silakan Ustaz alokasikan terserah mau kemana saja. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair, saya akan alokasikan. Saya mulai data tuh teman-teman saya, dai-dai yang saya tahu. Lalu saya dahulukan mereka nih, belikan. Oh, jazakallah khair, saya kirimin. Fotonya saya minta dengan datanya pribadi di WhatsApp, langsung saya kirim kepada donatur. Ini loh yang terima, si fulan. Ini teman-teman saya ini yang terima ini, kalau saya sebut namanya mungkin antum rata-rata kenal, orang-orang yang dikenal, masya Allah, gitu kan. Dai-dai sunnah semua sudah terima, selesai. Udah selesai, saya alokasikan motor-motor itu. Saya sempat umroh, bimbing umroh waktu itu. Waktu umroh ada satu perusahaan, mungkin saya juga tidak usah sebutkan namanya, teman-teman di perusahaan ini rupanya tanpa saya tahu itu selalu bergerak, selalu pada saat waktu-waktu istirahat kebanyakan teman-teman staff ini semua nonton ceramah saya. Sampai ada satu orang perusahaan itu bilang, Ustadz, ini satu perusahaan ini sudah kenal antum nih, semua dengar ceramah antum, lagi istirahat dengar, buka YouTube-nya, jadi sudah saling kadang-kadang berbagi judul, saya baru dengar Ustadz Halid ceramah ini, saya baru dengar Ustadz, sudah tahu. Baik, umroh sama-sama. Ngobrol-ngobrol, saya sempat sampaikan juga program ini. Dapat juga sumbangan dari perusahaan itu kalau tidak salah 4 atau 5 motor lagi tambahan, gitu kan. Ini Ustaz, ada kita mau programin. Terus salah satu pimpinannya bilang sama saya, Ustaz, antum sendiri bagaimana? Saya enggak terpikir ke diri saya tadinya, gitu kan. Oh, insya Allah tetap nanti ada motor memang, tapi saya akan ganti. Dia bilang, Ustaz, istri saya itu sering ikut pengajiannya Ustaz tuh. Katanya ibu-ibu bilang motornya Ustadz ini mikirin motornya orang, motornya sudah butut gitu. Ya gak apa-apa lah, butut-butut masih bisa berdakwah. Insya Allah saya ganti nanti, gitu kan. Emang Ustadz pengen motor apa? Ya nanti kalau Allah mudahin motor apa saja gitu. Saya tidak bicara apa-apa, saya juga tidak sebutkan jenis motor tertentu. Tapi ada satu orang bawahannya bapak ini bilang, oh motor itu, loh saya gak tahu maksudnya dia motor apa, gitu kan. Dia sempat bicara motor yang itu, satu motor gitu. Baiklah, pulang ke Jakarta. Mungkin kurang lebih sebulan yang lalu dari sekarang, ada orang, saya lagi keluar ceramah Ramadan, ada satu orang datang dari perusahaan itu membawakan saya motor. Dikasih ke pegawai saya, ini motor buat Ustadz Khalid. Baiklah, saya difoto di WhatsApp langsung, Ustadz ini ada yang antar motor. Dari mana motornya? Dari si perusahaan ini. Oh gitu, ini udah dikasih. Baik, STNK-nya semuanya nanti akan dikasih atas namanya Ustaz. Subhanallah, yang saya dapat pelajaran, membuat program sosial buat orang lain, itu Allah kasih tampiasannya ke saya tuh. Motor yang saya buatin program ini 16 juta untuk para da'i, saya dikasih hadiah motor harga 28 juta. Motornya ada sekarang di depan saya, lagi pakai kebetulan. Biar yang nyumbang dapat pahala gitu. Akhirnya saya berpikir, saya ingin berbagi sama antum kisah yang panjang tadi sebenarnya ini. Itu adalah coba kalau ada satu program, jangan cuma pikir diri kita sendiri, coba sebarin, mungkin bisa jadi banyak dikeroyokin, gitu kan. Allah SWT memberikan selain pahala, ternyata juga ada unsur duniawianya. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh, kita niat baik untuk orang, Allah mudahin datang tuh, gitu kan. Bukan cuma itu, datang lagi satu orang nyumbang motor juga untuk Ustadz Khalid nih. Jadi sekarang ada dua motor saya. Tadinya satu motor saya mau jual, saya datangin, saya kasih pegawai saya yang satu itu, dan yang dua saya taruh ganti-gantian dipakai. Jadi saya cuma niat saja, tidak keluarin uang untuk beli motor, dapat dua motor baru, gitu kan. Dan juga dapat pahala, sudah banyak teman-teman dai yang pakai. Sekarang sudah lebih dari 20 motor alhamdulillah berjalan, gitu kan. Jadi seperti itu, hubungan sosial jangan sendirian, coba dibagi, gitu kan. Itu jauh lebih baik. Bagaimana hukumnya jika kita buka usaha apa ini? Foto, misalnya apa sih ini? Saya nggak bisa baca ya. Baik, nanti kita lihat kalau masih ada waktu. Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya apabila apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja? Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan kebutuhan anaknya makin besar pahalanya. Tentu saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka. Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain. Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik, pahalanya besar. Jadi enggak masalah, itu bagus sekali. Saya dulu kuliah di urusan fotografi. Saya ingin mengerti tentang hukum pornografi dalam Islam. Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi? Contoh foto pernikahan, foto dokumentasi acara. Pertemukan antara profesi antum itu dengan halal haramnya Allah, gitu kan? Begitu saja. Fotografi haram kah? Tergantung yang difoto siapa, gitu kan? Untuk siapa foto itu? Kalau antum foto orang-orang yang telanjang ya haram, dosa, pendapatnya juga haram. Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk, seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu, dia bisa tuh, dia bawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbau maksiat kepada Allah SWT, tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu a'lam. Tapi kalau foto perkawinan, ini Allah alam yang saya, saran saya pribadi, lebih baik dijauhi. Karena nanti akan kemana-mana ya. Artinya tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto, nanti keluarganya, keluarganya juga tidak tahu semua pakai jilbab atau tidak, dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada telur yang di ujung tombak. Gitu. Bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah, akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram, Allahu a'lam. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau empat makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, itu bisa dilihat insyaallah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non muslim tidak ada masalah. Tapi jenis produk yang dijual, kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya, atau bekerja satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Nah, kalau ini tidak melanggar agama, maka tidak ada masalah. Masalah pemilik non muslim itu tidak ada masalah. Itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama 3 hari di dekat masjid, apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak qasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib gak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sedekah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak qasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, di dekat rumah orang tua ada masjid, kita juga tidak ada kegiatan penting, mau ikut sholat itmam seperti mukim, itu gak masalah, malah lebih baik, gitu kan? Kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia bisa sempurnakan itmam dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu, boleh dia jamak qasar. Apakah bersedekah dengan mengharapkan imbalan berupa harta atau kekayaan yang bersifat duniawi dapat menyebabkan amalan tersebut tertolak karena termasuk dalam perbuatan syirik? Nah, tidak diniatkan murni karena Allah. Tidak ada syiriknya di situ. Tidak ada syirik sama sekali. Allah menjanjikan kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah ganti. Kalau kita berharap dengan mengeluarkan sedekah, Allah datangkan harta, itu tidak salah. Itu sesuai dengan syariat. Tidak ada masalah. Itu kan? Kita sholat mengharapkan pahala yang Allah janjikan, justru itu tepat, gitu kan? Jadi memang itu tepatnya begitu. Jadi kalau kita tidak menghubungkan dengan janji Allah, malah kita tidak termotivasi kan gitu. Jadi enggak ada masalah, itu bukan syirik kok, lain ya, tidak ada hubungannya dengan syirik di situ. Jadi boleh-boleh saja kita berharap balasan, kita bersedekah supaya Allah lipat gandakan rezeki. Itu boleh, enggak ada masalah itu. Itu tidak melanggar sama sekali. Apakah sedekah seluruh harta tanpa sisa untuk keluarga sedikit pun itu boleh, Ustaz? Boleh saja. Karena ini sering dilakukan ya. Yang saya katakan boleh ini karena dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat memang pernah mempraktikkan, dan Nabi SAW tidak larang. Waktu Nabi SAW memandangkan jihad, kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu, saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Kemudian setelah dia tiba di masjid, ternyata Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, saya yakin Abu Bakar tidak akan menyumbang setengah hartanya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya. Nabi SAW mengatakan, baik yang kamu lakukan wahai Umar. Lalu Umar penasaran, tanya, wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar sedekah apa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Gitu kan? Dan waktu Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang, Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak tegur nih perbuatan. Tapi memang ada pendapat para ulama yang mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan sedekahnya yang banyak, dan selalu dikatakan beliau mensedekahkan semua hartanya. Yang dimaksud dengan semua harta adalah yang sedang dia miliki pada saat itu, bukan aset ya. Jadi misal kita lagi di masjid, ada nih sumbang buat masjid, sumbang buat jihad, kita lagi punya 1 juta rupiah di kantong, kita keluarin semua nih. Berarti kita sedang mensedekahkan seluruh harta kita pada saat itu yang kita milikin. Ini lebih tepat perilaku Abu Bakar, ulama cenderung mengatakan seperti ini. Karena pada saat Abu Bakar membawa harta yang dia milikin dalam bentuk ya dirham dan dinar pada saat itu, beliau masih punya aset-aset kebun, masih punya peternakan unta dan apa dan kambing waktu itu. Itu enggak semuanya dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dianggap dia mensedekahkan semua yang dia miliki. Jadi yang dia milikin pada saat itu yang bisa digunakan oleh dia, itu disedekahkan. Jadi seperti itu, Allahu a'lam, yang saya tahu. Apa hukumnya datang ke walimah urus yang tidak syar'i? Biasanya sering bercampur baur antara pria dan wanita. Saya sarankan hadir akad nikahnya saja. Akad nikah saja. Enggak usah ada hadir di gedungnya, gitu kan? Karena itu nanti akan lebih banyak efek tidak baiknya. Minimal kita dengar musik, nanti lihat auratnya orang, nanti enggak enak disalamin sama perempuan atau orang yang lebih tua, terus kita dianggap sombong karena dianggap lebih muda, dan beragam macam godaan syaitan. Udah, hadir yang wajib-wajib itu di akad nikah, itu wajibnya, gitu kan? Dan sebenarnya sunnahnya yang Nabi SAW contohkan, setiap habis akad nikah langsung walimah urusnya, langsung acara makannya, itu sunnah Nabi. Kalau kita kan dipisah ya, akad nikah sekarang nanti malam baru gedung. Berarti acara gedung malamnya itu sudah bukan kewajiban, yang itu yang ahli akad nikah itu yang wajib gitu kan. Jadi hadir akad nikahnya saja. Apa hukumnya menyumbang ketika walimah urus? Ya kalau niatnya sedekah umum insya Allah gak apa-apa. Tapi tidak ada secara khusus ya, dalil yang saya tahu sebatas ilmu saya, tidak pernah Nabi SAW secara khusus menyuruh membawa Aisyah pada saat mendatangi radhiyallahu anha perkawinan-perkawinan wanita Ansar di Madinah itu membawa uang. Itu belum pernah, saya belum pernah temukan ada riwayat. Tapi umumnya ulama bilang kalau dia masukkan dalam sedekah secara umum karena dia anggap memang orang menikah mungkin butuh biaya, dia mau kasih, maka itu boleh-boleh saja. Surah apa ya, apa ini, sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika anaknya lahir? Ya hari ketujuh diberikan nama, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Lalu misal rambutnya setelah dicukur 1 gram dicari nilai emas waktu itu berapa, lalu disedekahkan, atau nilai perak. Kemudian diberikan nama pada waktu itu selain diakikahkan. Kemudian juga disunnahkan dari hari itu, hari ketujuh ya, dari hari pertama lahir sampai hari ketujuh sunnahnya ditahnik, dimakan, dikunyahin kurma sampai halus oleh orang soleh atau orang tuanya, baru ditempelkan di langit-langitnya. Jadi yang sampai halus sekali, sedikit saja, kemudian ditaruh di tenggorokan, sedikit ya, jangan 1 butir kurma, keselak nanti bayinya. Jadi sedikit saja diambil, nanti kalau dia sudah isap kemudian memang sudah habis baru dikasih sedikit lagi gitu kan. Jadi seperti itu, dan ini boleh orang soleh atau orang tuanya. Dalilnya orang soleh adalah Nabi SAW, karena sering kali para sahabat membawa anak-anak bayi mereka yang baru lahir dan Nabi SAW mentahniknya, diantaranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Salat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, apakah benar pahalanya seperti salat sunnah di malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Saya belum pernah temukan nih. Yang saya tahu ba'diyah isya cuma 2 rakaat, tidak pernah ada dalil menyebutkan 4 rakaat. Sedikit menyimpang dari tema, dari tadi menyimpang. Yang masalah sedekah cuma sedikit saja. Ini Allahu a'lam nih yang banyak nih. Ana belum lama mengikuti manhaj salaf, kurang lebih 1 tahun. Di rumah ana masih sendiri, istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah dan cenderung memusuhi yang namanya salaf. Pertanyaan, bagaimana cara ana mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang ana fahami sekarang adalah hak? Yang paling pertama, tunjukkan sunnah pada mereka. Senyum, lebih ramah, lebih dermawan, gitu. Jangan begitu kenal sunnah abus, tahu abus? Mukanya, matanya melotot, kata-katanya tajam, buang muka. Ini penyakit standar ini, ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah, sudah enggak isbal celananya. Begitu ketemu orang yang paling pertama matanya lihat celananya, isbal enggak? Begitu isbal, ahli nar. Gak mau ngomong, gak mau senyum. Dari mana ini, akhi? Dari mana? Akhwat kita begitu. Begitu diberi salam oleh tetangganya ibu, wah jilbab gaul. Jilbabnya yang pertama dilihat, karena belum jilbab syari. Malah senyum. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih ramah, salaman, beli orang minuman, makanan. Saya pernah kasih saran, diundang perbuatan bid'ah nih. Ini ada undangan. Banyak ikhwat dan akhwat kita, sampai ada yang ngaku sama saya itu. Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya enggak diundang di acara bid'ah, gitu kan. Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau memang, dianggap dia keluar, datang enggak lagi besok? Datang lagi, tahun depan diundang lagi enggak? Diundang lagi. Kenapa buka? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan bu, masuk, silakan pak, masuk. Duduk, salaman. Setelah duduk, salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan, berikan dulu minuman, tanya kabarnya, enggak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman, selalu begitu. Tradisi Nabi SAW kalau datang tamu, itu enggak nanya mau apa langsung, enggak. Dihidangkan dulu makanan, minuman, duduk. Setelah itu adabnya, sudah kenyang dia, sudah makan, sudah minum, baru dia sampaikan. Dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein, bukan ditanya ada apa, enggak. Dia enggak sampein sampai dia pulang, berarti dia cuma mau datang bertamu saja, enggak apa-apa. Jadi datang, ramah, oh ya, sudah selesai, diberikan makan, minum, baru dikasih. Ini ada undangan ya, acara ini. Baik, kita tahu acara bid'ah. Baik, caranya, oh iya terima kasih, jazakallah khair undangannya. Jadi jangan, wah maulid, wah ini an itu gitu, bid'ah, nggak bisa ini, haram. Ya akhi, jazakallah khair undangannya. Tapi begini ya, saya ikut pengajian, nah ceritain. Kalau ada ustadz saya mengatakan, kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi SAW. Jadi mungkin saya belum bisa hadir gitu kan. Tapi yang saya tahu sunnah Nabi, misal kalau dia ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih, ini saya hadiahin silakan dibaca. Misal contoh gitu kan. Atau apalah ya, apa saja undangan, kita jadikan itu sebagai ajang orang nyaman gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel. Kalau ada orang mati, kita yang paling pertama takziah. Paling pertama muncul kita di situ, gitu kan? Takziah sunnah Nabi. Datang, doakan, sabarkan, pulang. Antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi. Ini enggak, tetangganya belum kenal sunnah. Wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar. Pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini. Udah saya enggak usah hadir deh, lebih baik, gitu kan? Untuk apa? Kenapa, akhi? Jadi mereka tidak bakal pernah kenal apa itu sunnah dan dianggap antum benci tuh kalau ada cara takziah. Padahal kita enggak benci, gitu kan? Itu kan sunnah Nabi. Datang tunjukin sunnah Nabi SAW. Ada jenazah tetangga meninggal, kita yang paling pertama datang, bantu urus apa, gitu kan? Mungkin kita bisa mandiin, kita tahu hukumnya, pernah pelajari, oh cara memandikan jenazah ala Nabi SAW ini begini, kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin, sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih, ada buku cara kafanin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk, praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan? Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu kasih uang. Dulu cuma berapa satu bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istrinya bisa tanya, taklim di mana tuh? Gak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya gak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, gak ada. Gak usah mubazir, banyak-banyak, gak usah. Pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan. Pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah kepada mereka, gitu kan. Jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat, ada kerja bakti, kita yang paling pertama ngambil cangkul, bersihin got, kita kerja sama sama mereka, tunjukin. Memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita, tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat, ini salah. Gak bisa. Orang tua kita, kita makin bakti dengan orang tua. Kalau dulunya kita cuma sekedar beliin barang, mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah, ibu kita lagi duduk, dipijitin kakinya, gitu kan? Lebih banyak baktinya, apa saja, gitu kan? Bukankah banyak sekali para salaful ummah yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara? Ada yang sengaja dinginin susu terus diminumin dengan tangannya, gitu kan? Ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya, banyak perbuatannya, buat. Gitu kan? Buat yang memang luar biasa sunnah, pasti orang tua kita senang tuh, karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat, dan memang itu sunnah Nabi SAW. Mestinya begitu, gitu kan? Jadi mulai sekarang belajar senyum, ya. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah, senyum, senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sodakah. Bersedekah, orang sedekah cuma sedikit, kita lebih banyak sedekahnya, kita lebih banyak, gitu kan? Sebarin buku-buku, bagi Al-Quran, masjid dekat rumah mau dibantu, kita yang lebih banyak membantu, seterusnya, gitu kan? Maka itu insya Allah akan lebih menjadi asas dakwah yang lebih tepat, gitu. Seberapa penting hadiah dalam suami istri, apakah mempengaruhi rasa cinta? Masa mesti diajar ini? Hah? Atau mungkin belum pengalaman kali? Baiklah. Tentu saja penting. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Jadi memang bagus, berikan hadiah. Berikan hadiah. Makin sering kita beli hadiah kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada siapa saja teman-teman, itu bagus. Berikan hadiah. Dan hadiah itu subhanallah, walaupun murah menyenangkan. Gitu kan? Punya nilai, karena dia diberi hadiah. Berikan hadiah. Apa saja. Kalau istri kita suka bunga, beliin bunga, gitu kan. Kalau dia suka makanan, beliin makanan. Mungkin suka dengan pakaian atau perabot rumah, dibeliin pada saat ada rezeki. Buat memang kejutan-kejutan sehingga membuat dia bahagia, itu bagus. Tidak ada masalah. Seorang istri juga begitu, pada saat diberikan uang sama suaminya beli baju, selain beli bajunya dia, juga dibeliin satu buat suaminya. Jangan lemarinya sendiri yang penuh, gitu kan. Suami juga dibeliin baju kaos, dibeliin ini, saya juga beliin tadi ini. Walaupun dari uang dia sendiri, enggak usah beliin saya, enggak nyaman rasanya kalau cuma beli sendiri. Jadi bisa melahirkan itu boleh, itu lebih baik. Jadi itu satu hal sunnah Nabi SAW. Saudara saya bekerja di instansi, setiap tugas keluar kantor mereka menjual barang dagangannya lebih dari harga awal, tapi diperbolehkan oleh instansinya karena dari kelebihannya digunakan untuk membeli makan dan transfer. Bagaimana hukum dari uang kelebihan itu, Ustaz? Kalau pemilik produk membolehkan, tidak ada masalah. Gak ada masalah. Saya punya tanah. Tanah itu harganya 500 juta. Saya bilang kepada teman-teman, ini saya mau jual 500 juta. Kalau antum mau jual 600 silahkan. Gak ada masalah, jual 600 juta. Gitu kan? Karena pemilik produk tahu. Yang tidak boleh kalau antum sembunyikan. nih ya harganya 500 juta, jangan dilebihin, nanti gampang deh saya kasih bagi hasil. Enggak sengaja kita naikin harga atau mengaku produk kita itu enggak boleh. Jadi kalau pemilik produk tahu enggak ada masalah insya Allah. Misal seseorang ingin haji atau umroh kemudian menabung sehingga sedikit pelit dalam berinfak, apakah termasuk kikir hal seperti ini? Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi, kalau kita sudah menabung untuk haji, itu kita anggap tabungan. Udah itu tabungan udah. Kemudian pada saat ada uang yang lebih, kita sedekahkan, gitu kan? Sedekahkan, dan sedekah ini kan terbuka, bebas ya. Sesuai dengan kemampuan. Berapa kemampuan kita, kita kasih saja. Insya Allah akan ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkah ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW punya tabungan untuk kebutuhan 1 tahun? Allahu a'lam. Saya enggak tahu kalau soal itu. Saya belum pernah tahu. Yang saya tahu riwayat Bukhari pernah diceritakan rumah Nabi SAW, kata Urwah bin Zubair, ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, saya pernah datang kepada bibiku Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, apakah kau tahu wahai anakku? Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ponakannya Urwah bin Zubair, apakah, karena Urwah ini ibunya namanya Asma, ya kan? Asma ini saudara kandungnya Aisyah, gitu. Apakah kau tahu wahai anakku, kami pernah di rumah Nabi SAW sebulan tidak pernah nyalain api, gak ada masakan. Lalu kata Urwah, lalu kalian makan hidup dari mana? Kata Aisyah, dari dua benda yang asas, kurma dan air. Kurma dan air, gitu kan? Berarti di rumah Nabi SAW tidak ada tabungan, tidak ada simpanan nih. 1 bulan gak ada makanan, gitu kan? Yang saya tahu malah sebaliknya, kalau riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi SAW selalu mengeluarkan. Dan ini memang ciri para nabi-nabi ya. Pernah saya jelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah kalau dihidangkan makanan itu makan sendiri. Pasti setelah dihidangkan makanan, buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil untuk duduk makan sama-sama, walaupun tidak dikenal, gitu kan. Jika masjid pertama adalah Masjidil Haram dan masjid kedua adalah Masjidil Aqsa, maka siapakah yang membangun Masjidil Aqsa jika Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengingat jarak keduanya adalah 40 tahun, tidak mungkin bila yang membangunnya Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang saya tahu, Allahu a'lam, yang bangun termasuk juga Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim memang alaihissalam itu lokasi dakwanya Babilonia, Irak, sampai Namrud dimusnahkan oleh Allah karena tidak mau dengar, tidak mau terima dakwah. Lalu Allah SWT menyuruh Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina. Jadi tinggal di Palestina lama tuh, gitu kan? Lama sekali. Sampai ada beberapa athar yang menyebutkan Ibrahim alaihissalam meninggal di Palestina, gitu kan? Karena dia nanti sementara dakwah berjalan di Palestina ada perintah untuk membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah. Nah, sementara proses Hajar dan Ismail alaihissalam tinggal di Mekah, Ibrahim alaihissalam masih bolak-balik, gitu kan? Nah, disitulah proses pembangunan Masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian baru terbangun setelahnya Masjidil Haram. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Ka'bah dulu dibangun, setelah pembangunan Ka'bah semua selesai, barulah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa. Ya, ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau ada riwayat lain antum ketahui, maka bisa saja kalau referensinya lebih kuat. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang berniat meminjam sejumlah uang kepada saya namun saya tidak memberikan? Sejujurnya saya ada, namun itu pun saya juga berhutang. Mohon penjelasannya Ustaz. Enggak, kalau hutang ya enggak usah dipinjamkan. Ya, kalau kita memang betul juga hutang, maka enggak usah dipinjamkan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, pinjamkan aja, enggak ada masalah. Ya. Karena meminjamkan itu masuk dalam sedekah yang berjangka malah, gitu kan? Jadi kalau sedekah umumnya, misal kita keluarin sekaligus nih 500 ribu kasih orang, gitu kan? 500 ribu itu selesai, udah jadi sedekah, nanti Allah SWT akan kembangbiakkan. Tapi kalau utang, itu kata ulama double. Selain pahala sedekahnya, pahala memberikan utang juga sendiri. Karena itu juga sedekah, gitu kan? Makanya ada hadis yang berbunyi, siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang, maka terhitung dia seperti bersedekah dengan setengah uangnya itu. Sebagian ulama hadis bilang selama belum dibayar. Jadi kalau kita utangkan orang seminggu dia belum bayar, maka setiap hari seperti dia bersedekah setengah dari apa yang dia utangkan itu. Jadi lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada sedekah umumnya. Makanya sebagian tabi'in ya dinukil kepada kita, mereka itu lebih gemar meminjamkan uang daripada bersedekah umumnya. Kalau orang-orang itu tidak mampu membayar, dimaafin sama dia. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ya, ini tolong akhwat jangan salah faham dengan riwayat ini. Kita ambil positifnya. Saya tidak tahu jawaban yang lain soalnya. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ya, memiliki uang, memiliki utang, kemudian dia memaafkan pada saat orang-orang itu tidak mampu, Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Riwayat lain dikatakan dia akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat yang dia inginkan, gitu kan. Jadi ada fadilah sendiri, tapi yang jelas dia bisa dibebaskan dari ya masalah-masalah yang dihadapin hari kiamat. Saya pernah membaca hadis tentang malaikat yang ketika pagi dan sore berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang yang menahan dan berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Apakah dari hadis ini sedekah yang diperintahkan hanya ketika pagi dan sore? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena kalau diitlakan waktu pagi, berarti dia masuk semua setengah hari. Kalau diitlakan sore atau petang hari, itu masuk sampai pagi lagi, gitu kan? Jadi bebas saja, insya Allah masuk dalam waktu-waktu itu. Dan juga di sini doanya, doa malaikat ini berlaku, maksudnya pada saat pagi mereka berdoa di pagi hari ini sampai menjelang sore. Siapapun yang bersedekah, bukakan. Dari petang, dari sore hari sampai besok pagi lagi. Doanya berlaku begitu, walaupun dia berdoa di sore hari. Siapapun yang bersedekah di sore hari ini sampai menjelang pagi, maka juga itu mendapatkan, semoga dibukakan jalan-jalan rezekinya. Bagaimana hukum bekerja di kantor pajak? Kantor pajak, pajak kan peraturan pemerintah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan itu hari. Kalau memang maksud pemerintah ini positif, dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu masuk kita kalau bayar pajak, kita bersedekah, sama kita bersedekah. Dan sedekah kepada pemerintah, itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat, itu pahalanya juga besar. Karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau, seperti pembuatan jalan layang misalnya, atau proyek pemberantasan kemiskinan, dengan pengadaan rumah-rumah misalnya, itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ, tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, kecuali ada penyimpangan di situ. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antum tahu, maka itu tidak boleh. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat, dia taat sama pemerintahnya, maka dapat pahala, dan itu pahala sedekah kepada pemerintah. Bagaimana hukum memakai celak? Boleh saja celak, laki-laki dan perempuan dibolehkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi perempuan dianjurkan ya untuk memakai di tempat-tempat yang tidak menjadi fitnah, karena celak itu kan malah membuat mata kelihatan lebih terang, lebih baik, lebih terbentuk, gitu kan. Maka ini sebaiknya dijauhi kalau di tempat-tempat umum. Tapi kalau laki-laki itu boleh di tempat umum pun, karena Nabi SAW, salah satu ciri beliau yang sering diceritakan oleh para sahabat kalau bertemu dengan Nabi SAW, itu di matanya ada celak, dan ada jenis celak yang dianjurkan untuk dipakai, itu namanya ismit ya. Alif Tha Mim Dal, ismit. Jadi kalau salah seorang di antara antum lagi umroh, di Indonesia juga sebenarnya ada, tapi tidak semua tempat jual. Saya kemarin untuk umroh sempat beli dan saya letakkan di toko saya. Itu memang tidak banyak, karena belum banyak orang kenal. Tapi memang ada hadis Bukhari berbunyi, ismet itu menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Nah, itu dianjurkan untuk dipakai memang. Dan itu ada dua macam, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi kalau antum beli, sampai beli pun, tanya aja. Kalau enggak ngerti bahasa Arab, bahasa Arab itu panas har. Ya, kalau dingin itu barid. Biasanya ditulis tuh, kalau ngerti bahasa Arab ditulis har atau barid. Yang panas har itu biasanya dipakai di musim dingin, gitu kan. Karena kalau dipakai mata kita memang kayak agak pedes gitu, biasanya agak perih. Nah, kalau yang dingin biasanya dipakai di musim panas, memang dia membuat kelopak mata dingin. Kadang-kadang saya sering pakai dan itu positif saja, bagus gitu kan. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Apakah harus melepaskan pekerjaan yang sudah ada? Pekerjaan ada keharaman, sedangkan dia belum punya pekerjaan halal yang lain dan masih punya utang di bank cukup besar. Bagaimana caranya? Subhanallah, ini butuh keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi memang jangan antum tunggu kalau tahu itu haram, kemudian antum tunggu sampai dapat pekerjaan, sampai kapan nih? Kalau kita meninggal sebelum dapat pekerjaan halal gimana? Gitu kan? Konsekuensi enggak boleh. Nanti saya berzina aja dulu deh sampai saya dapat istri. langsung faham kalau gini ya. Gak bisa, harus tinggalin. Dosa ditinggalin sambil cari yang halal gitu kan. Jadi harus begitu. Dalam satu riwayat Ustadz menceritakan faedah bersedekah sepertiga pendapatan. Bagaimana kalau jumlah gaji yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan? Bolehkah diganti menjadi seperempat? Boleh saja. Jadi di sini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, mulailah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kata Nabi SAW ya, artinya pendapatan kita itu prioritaskan kebutuhan kita yang mendesak ya. Kita butuh makan misalnya sepiring, kita butuh beli baju satu, mungkin transportasi, kita butuh biaya kita. Lalu keluargamu, lalu yang lebih sedekahkanlah secara umum. Jadi orang yang pas-pasan memang tidak apa-apa kalau dia tidak sedekah itu. Atau mungkin dia masih mau memperkecil dulu jumlahnya, itu gak ada masalah. Insya Allah gak masalah. Ustaz, saya mau KPR di bank dan saya takut ada ribanya. Bagaimana caranya? Karena saya kan saya mau bertobat dan dari dosa riba. Mohon nasihatnya. Kalau tidak KPR rumah sekarang atau kendaraan, masalahnya apa? Ini pertanyaan balik ya. Jadi misalnya gini, kalau kita masih bisa ngontrak, masih bisa sewa, ngontrak, kemampuan kita memang itu. Jangan paksakan, jangan lewatin kapasitas kita dulu. Sambil kita mengatur strategi ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki, gitu kan? Karena kalau sesuatu sudah diplaningkan, itu nanti insya Allah akan ada hasilnya, gitu. Baru kita lakukan. Saya pernah jelaskan ke salah satu ibu di pengajian di Kelapa Gading. Waktu itu dia bilang, "Ustaz, saya kalau tidak KPR rumah, maka saya tidak akan pernah punya rumah." Saya bilang, "Itu perkataan ibu. Kenapa kok harus dipatok seperti itu? Kan bisa kita balik statement itu, selama saya belum bisa beli rumah, maka saya kontrak dulu." Memang kenapa kalau kontrak 5 tahun, 10, ada orang kontrak 5 tahun, 10 tahun, setelah dia mampu baru dia bayar, bisa saja, contoh ya. Atau memang paling tidak dia mungkin bisa lari ke KPR-KPR yang melalui perbankan syariah yang dia pastikan akadnya. Saya juga terus terang belum tahu seperti akad 100% masalah perbankan, karena mungkin setiap perbankan syariah punya akad masing-masing gitu kan. Jadi dipelajari akad-akadnya, kemudian kalau akadnya sesuai dengan syariat boleh antum KPR ke situ. Tapi kalau tidak, saran saya jangan tergesa-gesa melampaui kapasitas kita, karena biasanya membuat utang ada, kita terlilit utang ya. Atau misalnya kita jadi mendatangkan beban hidup yang semestinya tidak ada, itu karena mau melampaui kapasitas kita. Ya gitu, memaksakan diri. Akhirnya banyak orang terlalu banyak KPR-nya, terlalu banyak cicilannya. Waktu dia meninggal tidak sempat dibayar, disita. Semuanya akhirnya menjadi pembayaran utang. Akhirnya keluar anak-anak dan istrinya, umumnya ya, itu tidak dapat warisan. Umumnya mereka begitu. Waktu hidup luar biasa, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Habis itu habis semua diambil oleh bank-bank ini, gitu kan, disita semuanya. Akhirnya anak-anak gak dapat warisan. Untuk apa? Melampaui kapasitas kita. Nikmatin proses hidup itu. Sabar, nikmatin, insya Allah akan ada jalannya. Tapi tidak mungkin orang yang berusaha, orang yang berdoa, ikhtiar, Allah gak bukain. Itu banyak sekali fakta lapangan sudah dibukain oleh Allah SWT. Ustaz, kalau ibadah yang tidak dituntunkan atau diajarkan Rasulullah SAW, apakah boleh diamalkan pada apa ini? Apa ini? Kegiatan baik mungkin maksudnya. Seperti apa dulu? Saya tidak tahu ini. Kalau misalnya yang dimaksud, jadi gini, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang kalau memang dia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah Azza wa Jal, seperti misalnya kanun wad'i namanya, peraturan pemerintah setempat, kayak rambu-rambu lalu lintas, kemudian KTP, paspor, dan ijazah, akte lahir, ini kan tidak ada hadisnya, nggak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, tapi ini peraturan-peraturan pemerintah setempat yang dianggap bertemu di sisi syar'i, bertemu dengan syariat kita di sisi maslahatnya. Dia tidak haram, tidak ada haramnya, tapi malah bertemu di sisi maslahat, karena syariat itu diturunkan oleh Allah SWT untuk maslahat, gitu kan? Jadi kalau ini ada maslahatnya maka kita boleh. Kalau ini yang dimaksud maka tidak ada masalah. Ini insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau yang lain, amalan-amalan dalam ibadah, kemudian kita mau buat untuk apa? Sedangkan yang ada sunnahnya saja banyak, gitu kan? Itu pun kadang-kadang masih kececeran. Ini ikhwah yang sudah faham ada zikir pagi sore. Tiap hari on time zikir pagi sorenya saya tanya. Hah? Masih hidup gak ini? Hah? Kok gak ada yang jawab? zikir pagi sore, kadang-kadang saya sudah coba rutinkan jaga, subhanallah, nanti deh saya di jalan perjalanan, sementara di perjalanan saya lagi ada yang telepon, saya telepon, terlewatkan ada yang beberapa zikirnya yang sempat belum sempat saya baca, padahal kita sudah tahu tuh hukumnya. Saya pribadi punya pengalaman kadang-kadang terlewatkan tuh, gitu kan? Yang sudah ada sunnahnya saja kadang-kadang kita masih terbengkalai. Kenapa mau cari yang tidak ada sunnahnya nih? Jadi lebih baik fokus yang sudah ada perintahnya, jelas-jelas janjinya Allah di situ. Mana yang lebih afdal untuk sedekah, untuk membangun masjid, untuk ibu sementara orang tua sudah berkecukupan, atau untuk saudara? Saya sudah bilang, apa yang sedang kelihatan depan mata. Kita lagi lewat, ada masjid lagi butuh bantuan, masjidnya yang dibantu. Enggak usah bilang nanti saya mau kasih ibu saya. Itu nanti yang sedang di depan mata kita, gitu kan? Apalagi di sini dikatakan ibunya sudah berkecukupan. Dan kalau kita bisa bagi, kita bagi, enggak ada masalah. Dibagi mana lebih baik? Misal masjidnya kita kasih 100.000, kita punya 500.000 sedekahin. Nanti buat ibu 200.000, nanti mungkin buat saudara kita bagi yang sisanya. Maka itu boleh-boleh saja dibagi, diratakan. Berhubungan masih dalam bulan Syawal, maka sebelumnya saya mengucapkan takaballahu minna minkum taib siyamana wa siyamakum takabbal ya karim, insyaallah Allah terima. Afwan, ana ingin menanyakan seputar Syawal, bagaimana hukum mengucapkan minal aidin wal faizin, apakah bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah itu tidak masuk dalam bid'ah setahu saya, kecuali orang itu menganggap itu bagian daripada acara id yang harus diucapkan, gitu kan? Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah id, maka itu baru bid'ah. Tapi kalau dia hanya ucapkan minal aidin wal faizin sebagai bentuk doa saja, gitu kan, umumnya, dan dia tidak melazimkan, dia tidak menghubungkan dengan id itu, artinya dia baca sebagai doa secara umum, maka itu tidak masuk dalam bid'ah. Allahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan dari Nabi SAW, tapi dari perilaku beberapa sahabat, gitu kan. Berlaku beberapa sahabat yang saling mengucapkan di antara mereka, dan para ulama mengatakan selama seseorang mendoakan kalimat-kalimat yang positif sebagai bentuk kegembiraan di Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu boleh saja. Yang penting dia tidak lazimkan, tidak hubungkan, tidak harus berhubungan dengan ibadah yang sedang dikerjakan. Bolehkah saat membayar zakat fitrah kemarin bukan dengan beras namun diganti dengan uang? Pendapat yang paling kuat yang saya tahu tidak boleh. Zakat fitrah harus makanan pokok. Kalau kita bayar ke masjid dengan duit, nanti mereka belikan beras, boleh saja, gak ada masalah. Tapi kalau kita hanya kasih uang ke fakir miskin dengan nilai 2,5 kilo beras, ini gak ada sunnahnya. Karena memang itu harus kut, kut itu makanan pokok. Makanan pokok. Kalau uangnya sedekah atau zakat mal. Jadi zakat fitrah memang makanan pokok. Kemarin Idul Fitri jatuh di hari Jumat, apakah sholat Jumatnya wajib diganti sholat duhur? Jadi kalau dalam hadis dikatakan kalau sudah id, ya, maka Jumat itu menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah artinya menjadi khiyar, boleh dikerjakan boleh tidak Jumatnya, ya. Tapi kalau orang tidak Jumat tetap sholat duhur, karena tidak mungkin dihilangkan dua-duanya, kan gitu. Dan ini juga yang membuat Abu Hanifah rahimahullah berpegang pada hadis sahih ini, kalau sholat id itu wajib, kalau sholat id itu diwajibkan. Beliau mengatakan ini wajib. Dikuatkan juga dengan hadis lain bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi SAW memerintahkan pada saat id semuanya keluar hadir di lapangan, sampai orang tua, wanita yang berhalangan pun, walaupun mereka tidak sholat, untuk menghadiri dan mendengarkan khutbahnya. Berarti menandakan memang sholat idnya wajib. Maka oleh karena itu bertemu dengan Jumat yang sifatnya juga insidental sama dengan sholat id itu, maka gugur salah satunya, tetapi duhurnya enggak gugur, gitu kan. Dan lebih kuat pendapat mengatakan Jumat di sini menjadi sunnah, artinya boleh tetap Jumat. Kalau di Saudi itu yang saya tahu, selama saya hidup di sana, kalau ada sholat id paginya, itu Jumatnya tetap mereka sholat. Umumnya di Madinah, ya, tetap Jumat ada, tapi sudah menjadi hukum sunnah, gitu. Bolehkah puasa Syawal digabung dengan Ayyamul Bid? Setahu saya sunnah sama sunnah boleh saja, enggak ada masalah. Sunnah sama sunnah dibolehkan. Jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau sunnah sama wajib. Wah, ini Masya Allah ini. Yang panjang-panjang saya enggak baca, ya. Ini sudah jam 9. Apa batasan zuhud dengan bakhil? Beda sekali. Zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Ya. Perhatikan definisinya, ya. Zuhud itu mendahulukan akhir dari dunia, lagi dengar azan sholat, tutup urusan tokonya atau kantornya gitu kan, itu zuhud namanya, mendahulukan akhir dari dunia. Kalau bakhil, gak bisa dipertemukan batasannya. Bakhil memang tidak mau memberi, berarti dia tidak ingin akhirat, bentrokin ya kan? Jelas tidak bisa dipertemukan dua-duanya. Bagaimana sikap hemat yang baik dalam Islam? Kalau hemat lain, hemat boleh. Hemat itu tidak mubazir ya. Artinya beli sesuatu yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan gak usah ya. Misal kita pengen makanan, beli makanan yang secukupnya. Juga mungkin ada yang mau disedekahkan, jangan beli berlebihan sehingga ini nanti mubazir dibuang. Itu kurang lebih yang saya tahu masalah hemat. Ada sebagian orang yang menabung cukup banyak dan jarang bersedekah karena dia beranggapan jika menabung banyak maka zakat mal yang akan dikeluarkan juga akan banyak dan dia mencukupkan dirinya dengan ini. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Zakat mal itu adalah pensucian harta tadi. Untuk mensucikan harta itu. Beda posisi sedekah yang tidak ada persentasenya dan dikeluarkan kapan saja dengan zakat. Dia enggak bisa mengatakan kalau seakan-akan yang saya pahami sini enggak usah bersedekah deh, zakat mal aja, gitu kan? Padahal sebenarnya zakat mal itu pensucian hartanya dan itu nanti kalau tiba haul 1 tahun. Kalau sedekah enggak mengenal itu, kapan saja. Makanya ulama mengatakan sebenarnya dari sisi balasan nanti itu bisa lebih banyak sedekahnya karena sedekah bisa lebih banyak yang dikeluarkan dan secara umum zakat mal masuk dalam itlak sedekah. Masuk dalam itlaknya sedekah. Jadi kalau yang saya sarankan tidak ada hubungannya dengan ini. Karena dia tidak pernah tahu, mungkin saja pas tiba haulnya dia lagi banyak atau mungkin tiba-tiba jadi bangkrut, bisa terjadi. Akhirnya kalau dia bangkrut gimana? Enggak ada zakat mal, enggak ada sedekah. Jadi sedekah saja, gitu kan? Enggak ada hubungannya, jangan dihubungkan dengan itu. Bagaimana hukumnya seorang akhwat memakai cincin pernikahan dengan tujuan agar untuk meminimalisir gangguan dari laki-laki yang ingin menggoda? Sementara di sisi lain kita mengetahui bahwa cincin pernikahan bukanlah kebudayaan Islam. Setahu saya enggak perlu ya, enggak perlu. Insyaallah dengan menjaga interaksi dengan lawan jenis tidak akan diganggu kok. Insyaallah apalagi hijabnya hijab syar'i, insyaallah tidak akan diganggu. Yang terakhir, bagaimana hukumnya apabila seseorang yang melakukan suatu dosa yang harus dikenakan hukum had untuk taubat sementara dia tidak dikenai hukum had karena pemerintah setempat memang tidak memberlakukan hukum had. Apakah taubatnya diterima? Bagaimana kondisinya di akhirat nanti? Kalau sudah taubat diterima insyaallah. Kalau sudah taubat diterima walaupun tidak ada hukum had. Beranjak daripada hadis yang pernah saya jelaskan, waktu ada seorang sahabiat ya berzina, kemudian dia minta disucikan kepada Nabi SAW agar dihukum, dirajam karena dia sudah menikah, maka dia kebetulan hamil. Kata Nabi SAW apa? Pulanglah sampai kau selesai melahirkan. Di sini ditanggapi oleh para ulama hadis. Selain memang wanita hamil tidak didirikan kepadanya had, dan juga wanita hamil itu dihitung selama dia hamil masa iddah kalau dia cerai. Dari sisi lain, Nabi SAW memberikan kesempatan dia bertaubat. Pada saat dia datang setelah melahirkan, dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan nih, dirikan had pada saya. Kata Nabi SAW, anak ini punya hak untuk kau susui, susuilah 2 tahun. Gitu kan? Di sini, yang kedua waktu Nabi suruh susuin dulu, kata para ulama, semestinya bisa saja wanita kalau sudah melahirkan, ya, sudah selesai menyusui, kan bisa disusui oleh wanita lain dalam Islam kan? Sudah harus bisa berdiri padanya had. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan susuilah sampai 2 tahun. Di sini kata ulama hadis juga Nabi SAW memberikan lagi kesempatan untuk taubat. Sudahlah, pulang taubat enggak usah datang, gitulah. Seperti itu kata bahasa Nabi SAW. Tapi ternyata setelah menyusui 2 tahun tetap perempuan ternyata mengatakan, ya Rasulullah, sucikan saya. Maka baru Nabi SAW menyuruh mengeraskan kainnya baru dirajam. Pada saat pun dirajam, gitu kan? Ada seorang sahabat yang mengatakan, semoga Allah melaknatmu kenapa kau berzina. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia, karena dia telah bertaubat. Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 ahli Madinah, maka akan cukup buat mereka. Gitu kan? Ada seorang laki-laki juga pernah berzina lalu dirajam. Ada seorang sahabat, waktu dilemparin batu, orang yang lagi dirajam itu, kesakitan, dia lari. Ada sahabat ngejar dengan batu besar lalu dipukul, sampai orang itu mati. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, halla taraktumu fayatub, fayatubullahi alaih. Tidakkah kalian membiarkan saja dia pergi? Kan itu. Karena sebenarnya had ini kan efek jerah. Ketika kalian membiarkan dia pergi, maka dia taubat, Allah terima taubatnya. Artinya taubat boleh, silahkan. Kalau taubat bisa, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada seseorang di antara kita yang hadir pernah berzina, tidak didirikan had sama dia, tapi dia sudah taubat nasuha, apakah harus dihad? Enggak. Kan gitu. Sudah cukup dengan taubatnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat, dan juga semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang diutang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semua yang sudah dapat hidayah bisa mengamalkan ilmunya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya, ketentraman, kemuliaan bagi seluruh muslimin dimanapun mereka tertindas, baik di Palestina secara khusus, di Syria, di Yaman, ya, kemudian di Irak, di Myanmar, dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah berikan kemuliaan dan kemenangan kepada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, harta, dan juga jiwa kita, serta juga kita minta kepada Allah. Dan tidak henti-hentinya saya ucapkan dalam setiap majelis ilmu ini, dengan kemahamurahannya agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya ikhwan dan akhwat sekalian, dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.